بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك أنت غني حميد مجيب السائلين، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنك أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم وأنت الغفور الودود. فإن شاء الله إخوان سكرين أخوات جماعة رحمكم الله، kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar untuk membahas ayat 218 terlebih dahulu. Kemudian akan kita bahas faedah yang sangat besar dari ayat ini yang ana pribadi pilih, yaitu tentang masalah berhijrah namun dengan makna bukan hijrah tempat melainkan hijrah amalan, ya. Yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala bimbingan darinya, ilmu dan penjelasan darinya serta ilham darinya. Kemudian kita meminta hidayah taufik agar ilmu yang kita tuturkan dan kita dapatkan itu memberikan samarah, yaitu buah berupa amal yang soleh. Setelah kajian ini dan juga ketika kita mengkaji ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang satu beriman, ya, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka ini hijrah dan jihadnya fi sabilillah, meninggalkan sesuatu fi sabilillah, ya, dan bermujahadah fi sabilillah, ya. Bisa. Nah, orang-orang seperti ini, ulaika yarjuna rahmatullah, sesungguhnya mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita bahas di sini, innal ladzina amanu, sudah jelas maknanya. Dan satu ayat ini sebenarnya jelas sekali maknanya, kelas. Tetapi kan kalau kita refleksikan di kehidupan, baik kehidupan kita atau kehidupan kaum sebelum kita, maka kita akan menemukan banyak sekali faedah yang tak terhitung, bahkan mungkin tidak bisa kita batasi. Orang beriman dan mereka itu yang hijrah. Hijrah pada asalnya maknanya tark, sudah selesai. Makna hijrah meninggalkan, udah. Tapi kan hijrah ini kan terbagi menjadi beberapa macam, ya. Sebagaimana kaum Islam itu mempunyai kitab Syarah Riyadhus Salihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Di hadis pertamanya kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu sampelnya dengan hijrah. Nah, hijrah di sini kalau antum lihat di penjelasan Syekh Utsaimin dan juga para masyayikh lainnya, hijrah terbagi menjadi tiga macam, ya. Ada hijratul makan, ada hijratul amal, ada hijratul mar atau hijratul syakhs itu. Ya. Tiga-tiganya maknanya beda-beda dan memiliki hukum masing-masing. Yang pertama, hijratul makan, hijrah tempat. Ya, itu ada hukumnya masing-masing, rinciannya juga ada. Meninggalkan tempat, ya, lillahi ta'ala. Sebagaimana hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Di antara bentuk gambaran umumnya, hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, atau yang minimal ya, ada muslimnya lebih baik itu. Juga hijrah dari negeri yang tidak aman dalam melaksanakan agama atau menjaga jiwa ke negeri atau daerah yang aman untuk agama kita dan juga untuk jiwa anak keluarga kita. Itu juga hijrah. Bahkan bisa juga hijrah dari daerah yang di sana banyak kebid'ahan menuju daerah yang di sana banyak sunnahnya, maksudnya ditegakkan sunnah Nabi SAW. Itu semua hijrah dan itu semua berpahala. Adapun kewajiban dan sunnahnya tergantung dari konteks masing-masing. Ya. Kalau seseorang tinggal asal dia di negeri kafir asalnya, dan di negeri tersebut dia masih bisa menunaikan sholat, ya, masih bisa berjilbab, jenggotan tuh masih nggak dilarang, maka tidak sampai kepada wajib untuk hijrah ke negeri Islam. Adapun jika sampai dia terganggu agamanya, ya, maka sudah menjadi wajib. Misalnya nggak boleh jenggotan misalnya, atau terlalu banyak fitnah perempuan, pelacuran di mana-mana dan seterusnya, itu wajib untuk hijrah. Kalau dia tidak bisa mengubah kondisi tersebut, ya. Jangan malah betah di situ, nanti lama-lama di situ aja nanti. Udah gitu udah betah di situ diem pula. Maksudnya enggak amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau nanti ketika dia berazab, jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa masih di situ tersisa gitu? Pindah. Ya. Jual tanahnya kalau punya tanah, beli tanah yang di daerah yang perumahan-perumahan syariah itu kan mulai banyak tuh, ya. Nah, itu hijrah apa? Tempat ya. Hijrah tempat itu berarti berpindah tempat, berpindah tempat tinggal. Itu jelas insyaallah. Kemudian ada hijrah yang kedua. Ya insyaallah itu yang lebih kita fokuskan nanti insyaallah. Yaitu hijratul amal. Hijrah dari amalan perbuatan yang buruk, meninggalkan dosa menuju ke tiada dosa, ke pahala. Ini namanya hijratul amal. Maksiat, kekufuran atau kesyirikan atau hal-hal lainnya yang masih ada di diri kita, maka ketika kita meninggalkan itu semua, hijrah namanya, baik parsial maupun global. Hijrahnya nanti akan kita jelaskan makna taubat nanti ya. Ada permasalahan ini hijrah dalam artian taubat ini. Ya. Juga termasuk hijrah, untuk hijratul amal ini termasuk di dalamnya seperti seseorang sebelumnya meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, atau meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sunnah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, hijrah menuju menegakkan sunnah. Ya, mengamalkan sunnah. Misalnya dia sebelumnya itu tidak pernah sholat tahiyatul masjid sebelumnya, misal. Namun kemudian pas 4 tahun sudah ngaji, baru dia mulai menunaikan sholat tahiyatul masjid. Nah ini hijrah juga. Dia pun bertaubat, istighfar, ya Allah dulu saya enggak pernah mau mengamalkan ini padahal saya tahu ilmunya. Itu bisa, walaupun sunnah. Dan itu disebut hijrah juga, taubat juga. Jadi taubat kadang-kadang bisa berupa taubat dari meninggalkan amalan soleh walaupun itu sunnah, ya. Karena meninggalkan amalan soleh walaupun itu sunnah, kalau meremehkannya itu dosa. Tapi kalau malas itu tidak berdosa, cuma berpotensi nanti berdosa karena merasa tidak suka dengan sunnah Nabi. Kata Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati fa laysa minni. Barang siapa yang raghiba an, raghiba'an itu kalau bahasa Jawanya itu emoh, enggan mengamalkan sunnahku, maka bukan tergolong dariku. Ya. Jadi ada rasa keengganan. Nah. Dan ana pernah mengatakan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisinya beliau dalam hal kabirah, dosa besar. Di antara macam dosa besar adalah ketika di dalam dalil itu ada pelepasan dari diri Rasul atau dari umat Rasul. Ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan mengamalkan sunnahku, maksudnya enggan berarti emang dianya tuh enggak suka sama sunnah itu, maka itu bisa jadi dosa besar. Bisa jadi, padahal bisa jadi sunnah tersebut sunnah, bukan wajib. Tapi karena keengganan itu bisa menyebabkan dia kerap atau kelak ya bisa berdosa besar. Maka berhati-hati ya. Itu kalau sampai dia enggan, enggak suka. Bukan memang enggak melakukan aja, tapi sampai enggak suka. Dan malas itu bisa membuat seseorang tidak suka terhadap hal tersebut. Ya, gara-gara malas. Ya. Tadi hijratul amal ya. Jadi hijrah yang pertama hijratul makan, hijrah tempat. Dari tempat yang buruk ke tempat yang baik atau lebih baik darinya. Dan itu hukumnya terinci lagi. Namun kita tidak bahas lebih panjang. Ada juga hijrah yang kedua apa? Apa ikhwan? Yang kedua ha? Hijratul amal ya. Hijratul amal. Dan ini yang harus kita lebih fokus padanya. Kalau kita hijratul makan, kita insyaallah Indonesia ini baldatun thayyibah insyaallah. Antum masih boleh sholat ya. Walaupun antum beda, antum jenggotnya lebih panjang dari lainnya. Yang lain enggak punya mulus-mulus aja atau antum cingkrangan dan sebagainya, antum tetap dibolehkan sholat kok. Jadi enggak masalah, ya kan? Tapi hijratul amal ini yang setiap individu itu harus bermujahadah padanya. Ya kan? Membutuhkan jihadun nafs. Kemudian yang ketiga ada hijratul syakhs. Ini yang disebut dengan hajar. Hajar ini artinya mengasingkan ya. Mengasingkan individu. Pengasingan. Nah, ini ada hukum tersendiri juga. Antum pernah dengar namanya Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya di perang Tabuk, kalau enggak salah antum ingat perang Tabuk bukan? Iya, padahal itu mereka memiliki uzur bukan? Memiliki uzur. Dan dua orang selain Ka'ab bin Malik itu orang tua. Mereka memiliki uzur. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasulnya dan juga para sahabat untuk menghajar. Ini namanya hijratus syakhs. Apa artinya mengasingkan tiga sahabat ini? Dalam artian apa? Bukan ditaruh di negeri lainnya, bukan, tapi tetap tinggal di sana, cuma tidak boleh diajak bicara. Dan kalau ditanya tidak bisa dijawab. Itu bayangkan tuh. Itu gimana? Enggak sakit, sakit hati banget kan? Tapi itu hijrah. Hajar, hijrah dalam artian hajar, ditinggalkan tuh tiga sahabat itu. Tapi itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada tiga sahabatnya ini. Dan tiga sahabatnya ini benar-benar beriman. Sementara ini Rasulullah setelah perang Tabuk itu kan, orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk itu ngantri. Untuk apa? Untuk menyebutkan uzur apa sih kalian enggak ikut perang Tabuk. Orang-orang munafik mereka sudah mempersiapkan kalimat. Oh ini gini-gini. Dan Rasulullah SAW lebih tahu tentang keadaan mereka. Dan Rasulullah SAW juga tahu Ka'ab bin Malik seperti apa. Dan dua sahabat Nabi lainnya. Yang mana mereka beriman. Bukan munafikin. Rasulullah melepaskan itu orang-orang munafikin. Ya, dibiarin aja. Gak dihukum. Malah ini tiga orang sahabat yang beriman ini. Diberikan tadi pelajaran. Yaitu berupa hajar pengasingan. Ya. Diasingkan. Selama berapa lama? Allah lupa. Tapi akhirnya apa hikmahnya? Setelah Allah Ta'ala bebaskan mereka yaitu dari hajar ini, makin cinta itu satu sama lain. Iya. Nah, ini namanya hijratus syakhs. Dan masalah menghajar orang, ini masalah yang hanya dituturkan oleh mujtahid atau hakim. Ya. Yaitu misalnya ada ahlul bid'ah di suatu tempat, maka ulama setempat situ atau hakim setempat menyuruh kaum muslimin dia harus diasingkan karena menyebarkan kebidahannya. Ima dengan cara kita enggak ngobrol sama dia, enggak usah, enggak ada yang boleh ngomong sama dia. Ima dengan cara dia harus dideportasi, dipindahkan ke tempat lain, ke hutan atau kemana gitu. Nah, itu hajar. Hajar itu pengasingan, dan pengasingan bisa orangnya dipindahkan, bisa juga orangnya tetap di tempat tetapi kita tidak ngomong sama dia. itu namanya hijratus syakhs atau hajrus syakhs. Ya. Tetapi pada asalnya hajrus syakhs, mengasingkan orang ini, asal hukumnya tidak boleh. Jelas. Enggak boleh. Maksudnya orang-orang muslim ya, sama muslim, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya di atas 3 hari. Maksudnya menghajar di sini bukan yang tadi. Menghajar di sini adalah apa? Enggak mau ngomong. Jadi ada gap antar kita sama dia gitu. Karena suatu peristiwa kecil misalnya. Apa peristiwa apa? Peristiwa misalnya minjem pulpen tapi enggak bilang-bilang, nah misalnya. Akhirnya enggak mau ngomong sebulan. Nah ini kan, ini enggak boleh, haram. Sengaja enggak mau ngomong gitu loh. Bukan berarti, oh enggak boleh 3 hari ya. Berarti semua orang diomongin. Bukan gitu maksudnya. Itu emang dari awal udah niatan, saya enggak mau ngomong sama dia. Anda enggak mau ngomong sama Salman. Anda enggak mau ngomong sama Adit. Kenapa? Karena Adit lagi ngupil pas anak kajian. Anda enggak mau. Seminggu pokoknya Anda enggak mau ngomong sama dia. Misalnya. Ya. Lah ini enggak bisa. Pertama, asal hukum hajar itu haram. Kedua, alasannya tidak syar'i. Alasannya apa? Ngumpil di penjual hajar, enggak mau. Ini enggak syar'i sama sekali. Dan masalah hajar ini hanya ulama yang bisa boleh membicarakannya. Orang awam enggak usah menentukan. Orang awam jahil, jahil murakkab, bahkan dan seterusnya lah, pokoknya enggak tahu apa-apa. Kemudian bilang, ikhwan sekalian, yuk kita hajar ustaz itu. Padahal dia enggak tahu apa-apa. Ya, jadi enggak bisa kayak gitu. Nah, jadi hajar tadi apa? Mengasingkan. Baik, mengasingkan orang. Sebabnya syar'i, misalnya kalau orang itu tadi apa? Ahlul bid'ah, memprovokasikan kepada kebatilan misalnya, kepada keburukan, maka boleh dihajar. Misalnya seorang ustaz mentahzir fulan, pokoknya antum jangan deketin ustaz fulan. Karena dia ini banyak syubhatnya, misal. Boleh atau tidak? Boleh. Ini mentahzir umat dari orang ini. Maksudnya jangan sampai umat ini teracuni sama orang ini. Boleh. Jangan bahkan bermajlis jangan. Bahkan ngobrol kalau bisa jangan. Apalagi berdebat. Ya. Sebagian dari anak-anak pengajian ya, baru ngaji 2 tahun sudah masya Allah mau berdebat sama ahlul bid'ah misalnya, atau orang-orang yang pintar tapi juga punya syubhat banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kalah dan malah masuk ke kelompok mereka. Ini yang terjadi nih. Ya. Terutama yang masih muda, mahasiswa ya. Baru 1 tahun ngaji, subhanallah. Ya, rajin sih rajin, tapi alhamdulillah rajin ya. Tapi kemudian putus dari ta'lim tertentu, kemudian enggak mau lagi. Akhirnya jadi merasa dirinya sudah pantas dakwah dan seterusnya. Maka akhirnya wallahu alam. Ya, semoga Allah beri taufik ya. Ya. Tapi ini kasihan ya. Kita ini belajar ya. Syufa ana pribadi memang walaupun bukan yang terbaik ilmunya dan jauh dari sempurna. Apa itu ada pertanyaan? Hah? Udah ada pertanyaan? Pemberitahuan. Sampai mana tadi saya lupa. Sampai mana sih Ikhwan? Antum ingat sampai mana? Anak pengajian, ngapain anak pengajian? Baru 1 tahun atau 2 tahun ya? Udah ngajar, udah ta'lim dan seterusnya. Kita itu dulu aja, kalau anak pribadi, walaupun bukan yang terbaik tentu saja, jauh dari kebaikan, maksudnya jauh dari sempurna. Kita dulu belajar, ini tafsir Al-Aisar ini, anak pelajari dulu di pesantren. Kita belajar tafsir Al-Aisar 6 tahun. Ya. Enggak sampai khatam pastinya. Kurikulum ya. Karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dulu kita juga belajar Minhajul Muslim. Ya. Itu panjang waktunya. Ya, jadi ini sebenarnya kajian tafsir Al-Aisar, mengapa anak begitu semangat? Karena juga sebagai rasa terima kasih setelah kepada Allah Ta'ala kepada guru-guru anak. Ya, para ustaz anak. Jadi kita dulu belajar satu persatu kayak gini. Ya. Dan kemudian sekarang kita lah yang menjadi pengajar. Tapi itu waktunya rentangnya panjang kita belajar. Belum lagi di Lipia kan 7 tahun. Nah, jadi perlu waktu yang agak panjang. Ya. Dan juga kadang-kadang sekalipun misalnya kita belajar 7 tahun full ya. Kita itu belajar ada satu masalah. Oke, kita belajar. Tapi ketika kita turun di medan dakwah itu beda lagi, maksudnya perlu belajar lagi. Belajar memahami umat. Belajar bagaimana menyayangi umat itu juga harus belajar. dan belajar membaca dan memetakan individu masing-masing, fulan interestnya kayak gimana, atau medan ini di kantor itu bagaimana kita harus ngomong, di pemerintahan atau apa, orang-orang pejabat, orang-orang TNI, orang-orang ini ada thoriqahnya sendiri, sama para guru, murabbi ada thoriqahnya sendiri, sama orang awam yang ngertinya cuma becak, sawah, sama padi doang, itu ada thoriqahnya sendiri gitu kan. Itu juga harus ngerti gitu. Kalau misalnya mau menancapkan diri di medan dakwah. Maksudnya medan dakwah global ya. Kalau medan dakwahnya lingkungan RT RW itu cukup di RT RW aja dia pahamin gitu kan. Ya, jadi boleh seorang alim mentahzir, memberitahu kepada para muridnya agar jangan mendekati fulan, tapi dengan alasan syar'i. Ya. Bukan dengan emosi, maksudnya bukan dengan perasaan. Merasa tersaingi gitu. Oh, ini enggak bisa. Atau emang enggak suka aja. Enggak ada alasan syar'i, enggak ada. Enggak bisa kayak gini. Ya merasa tersaingi atau pokoknya perasaan aja itu, enggak bisa kayak gitu. Harus alasannya syar'i. Misalnya ustaz ini bersyubhat, ini enggak benar. Itu syar'i, syubhatnya sebutin. Ya, jadi boleh menjarah seseorang, seorang alim yang dia punya ilmu dan mengerti orang-orang, boleh dia untuk menjarah fulan fulan fulan kalau memang dia punya kapabilitasnya dan menyampaikan kepada muridnya jangan dekati fulan, tetapi harus dengan alasan. Kalau alasannya hanya perasaan, baper, nah ini masalahnya. Ya. Kemudian muridnya tanya, "Ustaz, tuh Syekh, apaan? Alasan antum apa?" "Udah pokoknya antum enggak usah tahulah." Ya bingung orang awam. Kita mau membenci seseorang tanpa alasan ini bingung, takut berdosa gitu kan. Akhirnya bukannya malah solving problem jadinya fitnah baru. Nah, ini masalah juga, ya. Kita lanjut aja. Tadi hijratus syakhs sudah ya. Itu mengasingkan orang. Kemudian ada wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tadi hijrah, seperti ini hijrah yang pertama tadi, hijratul makan itu harus fi sabilillah. Kita pergi ke tempat lain untuk mencari ridha Allah. Ya. Kemudian hijratul amal, meninggalkan amal itu juga karena harus mencari ridha Allah. Hijrah kalau bahasa sekarang juga hijrah nih. Ya, yang dulunya di SMA kuliah umum ya. Kemudian banyak maksiat, banyak gaul sama apa itu, kemudian hijrah. Hijrah dalam artian dia totalitas kembali kepada sunnah misalnya. Itu kembali kepada sunnahnya itu harus benar-benar yang dicari ridha Allah. Bukan hal lain. Bukan hal lain. Jadi kitab Asy-Syarh Al-Mumti', Masalah Khulu', ya di enggak tahu jilid berapa belas, saya lupa, enggak hafal jilidnya. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang waqi' di kenyataan, dan ini banyak dari soal-soal datang kepada kita, kata Syekh Utsaimin. Ada dulu suami, calon suaminya dulu pas sebelum nikah, ya ngomong ke dia, ngomong ke perempuan ini dan ke calon mertua tentang, wah kita harus menunaikan sholat, kita harus ini. Kemudian ngelihat penyanyi, ngelihat ini, enggak benar nih, kita harus ingkari gini. Maksudnya soleh sebelum nikah. Terjadilah pernikahan. Setelah nikah nampak semua hakikatnya. Mulai malas sholat, ya. Malah dia yang jadi penyanyi akhirnya. Ada yang kayak gitu tuh. Kata Syekh Utsaimin tuh. Ya, subhanallah, ini jadi hijrah-hijrah apa nih gitu. Nah, kemudian juga di realita di kita juga banyak hijrah-hijrah. Hijrah pakaiannya aja hijrah. Jenggotnya aja hijrah. Cingkrangnya aja gitu. Tapi ternyata di kelakuannya sehari-hari enggak, ya. Allah musta'an. Jadi insyaallah bukan kita, insyaallah. Kalaupun itu kita, semoga Allah perbaiki diri kita. Iya. Kemudian juga terutama di pedagang-pedagang. Sektor pedagang-pedagang tablik akbar misalnya. Ya. Karena anak juga dagang juga gitu kan. Dan juga punya teman-teman pedagang juga, ya. Maksudnya di beberapa tabligh akbar. Di sini orang-orang kalau melihat suatu oportunis dalam masalah bisnis ya, dia akan mencocokkan. Kalau orang pedagang, real pedagang itu, biasanya dia akan mencocokkan dengan atmosfer daerah dia berdagang. Kalau daerahnya ini, kalau misalnya kita cukur jenggot enggak bakal laku lah, yakinlah. Ya, akhirnya pelihara jenggot beneran, enggak dicukur jenggotnya. Ya. Wah, pada cingkrangan, aneh harus cingkrangan. Nah, jadi customnya itu untuk menarik customer, gitu kan? apa namanya kostumnya itu diseragamkan dengan atmosfer situ. Takutnya kalau nanti yang eventnya adalah event gereja pakai salib juga, jangan-jangan gitu kan. Jadi mentalbis dirinya gitu. Ada seperti itu di pengajian-pengajian tabligh akbar terutama. Terutama ustaz-ustaz yang masyhur. Ya, dan itu wakil. Dan kemudian saling gontok-gontokan. Ya, ada pendatang baru, pedagang baru yang juga yang malah real ngaji tapi dia berdagang, oh dihajar, jangan ke situ. Pokoknya awas tuh, jangan ke ini. Terus ditaruh di pojok itu gerobaknya. Itu terjadi tuh. Hasad, iri, dengki itu terjadi. Sampai kemudian pedagang ini ya, yang termarginalkan ini sampai kesurupan. Maksudnya bukan kesurupan di tempat itu, bukan. Sampai kesurupan di suatu tempat lain gitu, ternyata kena jinnya pedagang lama, pedagang lawasnya itu. Masya Allah. Itu terjadi itu. Ya, subhanallah. Itu antum mungkin baru dengar hal-hal kayak gini, kok separah itu, ya itu. Tapi ada. Hasad-hasatan tuh ada. Ya. Jadi harus fisabilillah kita hijrahnya. Hijrah apa tadi? Hijrah makan, hafalkan. Hijrah amal dan hijrah menghajar orang. Kalau antum, kita nih, menghajar orang dalam artian kita mengasingkan orang, bukan karena fisabilillah, itu juga salah. Karena fisabil ta'asub misalnya. Saat lembar materi masih ada titik. Akhwat banyak yang belum dapat titik. Ini gak ada tanda tanya, berarti ini bukan pertanyaan. Ini pengabaran. Ustadz, lembar materinya masih ada. Habis? Habis. Ya udah. Ya khulas lah akhwat. Dan juga ikhwan juga gak semuanya dapat kok. Udah habis. Diterima aja. Kalau misalnya mau download di PDF-nya itu ada di link yang udah saya berikan di grup atau di Facebook. Tolong dikasihin aja. Boleh, boleh buka HP. Untuk melihat ini ya. Bukan melihat yang lainnya ya. Ya, buka HP kajian etalnya yang dilihat highlight football. Ya, enggak nyambung. Nah, berjihad fisabilillah, hajar fisabilillah, berjihad fisabilillah. Mereka adalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah taala. Ya, besok-besok teman-teman yang enggak kebagian tolong mungkin awal-awal datangnya biar yang akhir-akhir enggak kebagian juga. Ya, di awal-awal ya. Gas, karena saya enggak tahu. Ini ana print 40 paket itu. Kalau ana print lebih takutnya yang datang enggak sampai segitu. Ya. Jadi mendingan kekurangan daripada kelebihan. Karena yang kalau misalnya kelebihan yang sakit hati satu orang. Kalau misalnya yang kekurangan yang sakit hati bukan ana yang penting. Ya, yang enggak dapat ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, makanya antum download aja lah, enggak apa-apalah. Cukup di situ aja. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Faedahnya langsung ini satu ayat aja pada hari ini. Sisanya nanti insyaallah materi tentang taubat dan juga beberapa cerita tentang taubat dari sekian masa. Bayanu fadlil imani wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Penjelasan keutamaan iman dan juga hijrah dengan segala macamnya dan juga jihad dengan segala macamnya fi sabilillah. Dan jihad pun sebenarnya juga beragam macam. Dan yang paling umumnya dalam Al-Quran yang dimaksud jihad adalah qital, yaitu langsung berhadapan dengan orang-orang kafir. Tetapi perlu diketahui, konteks kondisi itu beda-beda antara zaman dan tempat. Ya. Ada jihad melawan orang kafir itu dengan cara dengan pedang dan lidah. Tetapi jihad melawan orang munafikin itu dengan lidah dan pena. Gak bisa dengan pedang orang munafikin ini. Kenapa? Karena kalau memburu orang munafikin dengan pedang atau pembunuhan, itu fitnahnya lebih besar. Makanya Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang munafikin dan mencegah sahabat untuk membunuh mereka. Kenapa? Karena orang munafikin ini licin mereka. Mereka juga seragam sama kita. Kalau kita bunuh mereka, ya, dan memang kita ingin membunuh mereka, cuman gimana? Fitnahnya lebih besar, tuh lihat tuh. Jadi Islam itu melihat maslahat yang lebih besar. Mana? Dan mafsadatnya. Jadi ditinjau, kalau dibunuh orang munafikin ini, mereka satu seragam sama kita zahirnya. Maka orang-orang kafir akan semakin menghinakan kita. Tuh lihat tuh, satu seragam. Nabi Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Padahal munafikin itu yang bunuh. Itu kan kalau itu terjadi, ternyata enggak. Rasulullah mencegah, jangan, nanti mereka akan bilang Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini fitnah jadinya nanti. Lebih besar lagi, udah biarin aja. Maksudnya biarin aja, biarin dia hidup, tapi tetap kita harus waspada sama dia. Dan itu yang terjadi sekarang juga seperti itu. Ya, kemarin ada yang membela orang kafir misalnya. Itu jelas munafik gitu kan. Apa kemudian kita sabet pakai apa namanya? Kapak 212? Enggak bisa. Enggak, anak-anak bukan nyinggung apa-apa ya, bukan nyinggung. Enggak, cuman atau dengan pedang enggak bisa. Enggak bisa. Atau kita santet enggak boleh, walaupun bisa, gitu kan? Gak bisa, gak boleh semuanya itu. Karena bakal tambah runyam lagi masalah. Tapi jadi orang munafik ini benalu yang bikin penyakit ini di tubuh kaum muslimin. Ya. Tapi insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan mereka. Tapi terus ada, terus ada. Kenapa orang munafik ini itu ada? Karena Islam masih berjaya. Gitu. Seandainya Islam ini lemah, gak ada orang munafikin. Ya kan? Gitu. Berarti kita harus tahu Islam ini masih ada ruhnya insya Allah. Makanya orang munafikin masih ada. Selama liberalisme masih ada, berarti Islam itu masih hidup. Iya. Masih jaya. Dan insya Allah, umat Islam sekarang, Indonesia, dan kita memohon kepada Allah setelah Jumatan kemarin dan seterusnya, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada keumuman kaum muslimin di tanah air kita ini. Allahumma amin. Ya. Dan juga kepada para pemimpin kita, yang semoga Allah kuatkan mereka dan juga beri mereka hidayah. Allahumma amin. Iman, hijrah, jihad fisabilillah, fadlnya mereka mencari rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Dan kita sekarang fokus di masalah hijrah dalam artian hijratul amal. Karena ya dari tiga macam hijrah tadi, ya hijratul amal yang harus kita konsen di setiap harinya, ya kan? Yang arti lainnya taubat. Arti lainnya adalah taubat. Ya taubat kita tahu, taubat adalah kembali kepada Allah. Taubat kembali kepada Allah, itu jelas. Taubat dalam hal meninggalkan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat ini perlu kita ketahui syarat-syaratnya. Saya mengambil kitab Kitab At-Taubah Ilallah karya Syekh Salih As-Sadlan. Ada kitab khusus tentang taubat. Jadi anda mengambil dari dua kitab. Ada kitab dua bagus ya di internet nyebar. Yang satu kontemporer, yaitu ulama sekarang, Syekh Salih As-Sadlan, kitabnya At-Taubah Ilallah. Yang kedua kitab berjudul At-Tawabin karya Ibnu Qudamah, ulama abad 7 Hijriah. Itu Tawabin itu isinya kisah-kisah dari zaman malaikat ya sampai zaman beliau. Ya 50 lebih kisah kalau enggak salah. Tetapi sebagiannya hadis dhaif atau maudhu', bahkan Israiliyat. Enggak, Israiliyat enggak masalah, maksudnya Israiliyat boleh dituturkan. Cuman jangan 100% dipercaya. Oke, nanti kita ceritakan sebagian dari kitab itu insyaallah, dan sebagian dari lainnya insyaallah. Syarat-syarat taubat. Yang pertama, taubat harus ikhlas lillahi ta'ala. Taubat itu kan berarti melepaskan amalan lama ya. Syarat pertama harus ikhlas lah ya. Itu jelas itu. Dan ini penting. Ada orang melepas amalan, gak mau mengamalkan itu lagi karena masalah kesehatan semata. Ini bukan taubat. Dan gak diganjari pahala dan belum hilang dosanya. Iya gak? Iya. Atau dia mau bertaubat karena gak enakan sama tetangga. Atau gak enakan sama istri. Atau gak enakan sama anak. Atau gak enakan sama orang tua. Dia taubat akhirnya. Bukan karena Allah. Maka walaupun dia lebih baik abis itu, cuma dosa lamanya masih belum terhapus dan dia masih belum tercatat sebagai seorang taib. Jadi pertama harus lillahi ta'ala. Kenapa yang paling pertama? Karena memang asal taubat lillahi ta'ala. Dan juga kalau pendorong taubat itu bukan lillahi ta'ala, akan cepat kembalinya nanti ke amalan itu. Iya. Dan juga itu bisa menimbulkan riya dan seterusnya ya. Masih banyak lagi cabang-cabangnya nanti. Yang penting kita tahu bahwasanya pencetus taubat itu karena takut sama Allah dan mengagungkan Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Makanya di sini ulaika yarjuna rahmatallah. Harus dan ingin taubat karena tamak terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makhluk dan bukan karena ada maksud nasib dari dunia. Ya, itu taubat. Taubat yang sahiha pertama ikhlas. Yang kedua kata para ulama al-iqla'u 'anil ma'siyah. Al-iqla' itu seperti mencabut, kalau ada paku itu dicabut qala gitu, dicabut maksiat itu. Jadi mencabutnya itu harus dengan cara maksa gitu. Ya. Dengan cara maksa dari maksiat dicabut tuh. Kenapa? Kalau enggak dipaksa, akan lezat terus itu maksiat. Terus saja. Ya. Karena jiwa kalau misalnya dia tersibukkan dengan kelezatan maksiat, tidak dilepaskan, itu enggak bakal berhenti itu, terus saja. Dan semakin banyak syaitan yang ikutan nantinya. Jadi seorang yang mau bertaubat dia harus bermujahadah. Bermujahadah itu arti mujahadah adalah badhlul wus'i fi amri minal umur. Yaitu mengerahkan segala kemampuan. Jadi orang yang mau mencabut maksiatnya itu kadang atau seringkali bahkan itu harus benar-benar kuat jiwanya tuh. Nah, kalau misalnya kekuatan jiwa untuk mencabut maksiat tersebut karena faktor duniawi, ini gak benar. Tapi kalau kuatnya dia mencabut maksiat tersebut karena mencari ridha Allah, ya, dan pengen ke surga Allah dan seterusnya dari rahmat Allah Ta'ala, maka ini baru sahih. Tapi masih ada syarat lainnya. Syarat yang ketiga, an-nadam. An-nadabu ala ma salafa minhu fil madhi. Nadam itu apa? Nyesal. Dalam hadis Nabi SAW, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Ya. Tetapi tentu harus penyesalan ini sesuai dengan amalan ya. Saya nyesel ini. Aduh, saya enggak mau lagi lah main PS seharian. Nyesel. Capek. Saya takut sama Allah. Tapi besoknya main lagi. Nah, ini enggak bisa. Besok tergoda lagi, diajak sama teman. Habis ngomong, aduh, nyesel banget ya Allah, mikir-mikir, ada WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Main yuk. Ayo. Nah, ya enggak bisa gitu. Jadi nadam yaitu nyesel atas apa yang telah berlalu. Terus gimana ya kalau misalnya nih kita telah melakukan suatu maksiat rutin, ya konsisten gitu kan. Terus pengen berhenti karena takut sama Allah, misal. Kemudian udah mencabut, tapi nggak begitu nyesel kok saya nggak begitu nyesel ya. Ah ini gimana tuh? Minta sama Allah ketika itu juga, ya Allah berikanlah rasa penyesalan. Kenapa? Karena rasa penyesalan ini yang akan insya Allah membuat adanya pembaharuan azam. Orang kalau misalnya nggak nyesel, dia nggak bakal berazam. Ya orang biasa aja kok. Ya taubat sih taubat, tapi nggak nyesel. Biasa aja. Nanti datang lagi. Nah, syarat keempat, tadi kan syarat ketiga nyesel. Kalau dia benar-benar nyesel, dia akan hadir nanti yang namanya azam. Azam yang kuat. Untuk tidak melakukan atau mengulangi dosa itu lagi. Azam yang kuat tuh. Ya. Untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi harus ada azam. Insyaallah besok saya enggak bakal lagi. Dan azam tersebut harus diniatkan selama-lamanya, bukan muakkad. Muakkad apa? Terbatas, di batas waktu, diwaktukan. Kayak nikah mut'ah aja gitu, diwaktukan gitu. Ya, saya enggak bakal minum khamr lagi, na'udzubillah. At least seenggaknya seminggu lah. Lah ini kan bukan ini. Bukan taubat ini. Enggak bisa taubat harus diniatkan, diazamkan, tidak melakukan sampai seterusnya. Walaupun berapa hari kemudian lakuin lagi karena udah enggak tahan gitu. Itu masalah lain lagi, itu masalah lain lagi. Ya, tapi harus ketika itu jujur dia berazam enggak mau sampai kapanpun. Kemudian Yang kelima, adamul israri alal ma'siyah. Adamul israr, tidak al-israr di sini maksudnya tidak berisrar terhadap maksiat tersebut. Maksudnya israr itu apa? Israr, israr itu adalah aqdul qalbi ala syahwati dzanbi. Aqdul qalbi ala syahwati dzanbi. Aqd itu artinya mengkalungkan, mengikat qalbu terhadap keinginan berdosa itu. Berarti ini masih belum tuntas, ya. Jadi masih ada keterikatan dengan itu. Nah, dan termasuk israr, termasuk juga israr masih menyimpan file-filenya. Contoh aja nih, masih menyimpan file-filenya, ya, atau berkas-berkasnya secara fisik atau dan lain-lainnya. Bukan hanya memori di pikiran saja, tetapi masih menyimpan file-filenya, entah di komputer, laptop, handphone. Itu masih israr itu. Itu belum sampai taubat itu. Ya walaupun nyesel sih nyesel, cuman kalau masih kayak gitu, ya nanti balik lagi, yakin. Coba aja. Ya, udah dicoba. Hah? Nah. Dan ini apa sih ini? Kenapa dia kayak gitu dia? Suaranya kenapa? Dan kemudian juga di antara syarat lainnya, ketika maksiat tersebut berkaitan dengan perampasan hak manusia lainnya, maka wajib untuk dikembalikan. Ya. Kalau dia mati sebelum dikembalikan haknya, maka ahli warisnya atau walinya melakukannya. Begitu ya. Itu tadi syarat-syarat taubah. Sekarang ada permasalahan. Orang kalau udah taubat, ya, udah benar taubatnya. Kemudian dia mengulangi lagi, melakukannya lagi. Ya. Jadi udah taubat, jujur gitu kan. Selang berapa masa kemudian, dia ulangi, dia lakukan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya kita tahu, apakah dosa yang dulu, ya, itu numpuk lagi atau enggak? Jawabannya iya atau enggak? Maunya sih enggak, ya kan? Maunya antum enggak. Tapi jawabannya enggak. Ya alhamdulillah kan? Atau mau iya? Ya enggak enak lah. Asal taubat yang pertama itu jujur. Jadi ketika dia melakukan dosa itu lagi diulang, maka dia buka lembaran dosa baru, gitu kan? Jadi dosa yang berlalu itu udah hancur, udah Allah Ta'ala hancurkan. Ini rahmat Allah bukan? Rahmat Allah ini, alhamdulillah. Dan tidak sebaliknya. Gimana sebaliknya? Sebaliknya gini, misalnya ada orang masuk Islam, bukan masuk, dia Muslim. Fana'udzubillah, orang ini kemudian murtad. Murtad. Kan orang murtad, faqad habita 'amaluhu. Wah, hancur semua amalannya dah. Semua amalannya, enggak ada kecuali, ya kan? Kemudian dia masuk Islam. Ini pelajaran kemarin ini. Iya. Pelajaran seminggu lalu kalau enggak salah. Dia masuk Islam lagi. Walaupun Syekh Abu Bakar Al-Jazairi lebih merajihkan bahwasanya amalan lamanya yang baik itu enggak kembali lagi. Sehingga dia kalau mau haji lagi ulang gitu kan. Adapun Syekh Utsaimin dan lainnya, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasanya kembali lagi itu amalan baiknya. Ya, paham di sini, dan itu yang insyaallah lebih tepat, wallahu alam. Jadi kalau ada orang muslim, na'udzubillah kemudian murtad, orang muslim ini baik. Udah banyak amalannya, kemudian murtad. Ketika dia murtad udah hancur tuh amalannya semua. Tapi kemudian dia bertaubat lagi menuju Islam. Nah, ketika dia menjadi muslim lagi, saldonya kembali. Gitu. Saldo amalannya full total kembali ke sana. Iya. Begitu juga dengan seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wahai Rasulullah, saya dulu waktu masih di masa jahiliyah masih kafir, saya banyak sedekah, banyak ini, banyak itu. Sekarang saya sudah masuk Islam. Kira-kira waktu itu amalan saya tuh gimana ya Rasulullah? Dapat amalannya, pahalanya tuh. Padahal waktu beramal masih kafir loh. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa. Kalau udah benar-benar taubat, habis, blek, habis, sudah habis. Yang ditaubatkan ya. Kalau dia mengulangi lagi dosa lagi, diulang dari awal. Alhamdulillah tuh enak ya. Enak sih enak, cuman ya takutnya kan pas dia kembali pas itu mati. Nah, itu kan sian. Nauzubillah. Iya. Itu yang sahih sebagaimana kata Syekh Shalih As-Sadlan bahwasanya yang sahih adalah itsmuz dzanb yang sudah berlalu, yaitu dosa yang sudah berlalu, yang sudah hancur itu enggak balik lagi. Karena sudah dihapus oleh taubat dan Allah menghapus semua itu. Ya. Kemudian pertanyaan, apakah di sini pertanyaan halil audatu ila dzanbi mufsidun li taubah, apakah kembali ke dosa atau perbuatan dosa itu merusak taubat lamanya? Ya. Sekarang ada perincian untuk menjawab itu, ada perincian. Satu, jika seseorang bertaubat, benar-benar taubat nih, ya, dan dia konsisten atas taubatnya, tadinya gitu kan, dan kemudian di taubatnya juga benar-benar udah bagus, ini taubatnya sahih nggak? Sahih, udah jelas. Udah jelas sahih ya, sahih. Ini nggak ijma ulama, nggak ada khilaf. Nah, kemudian ada kondisi lain. Ada seseorang taubat dari dosa, kemudian kembali lagi ngelakuin dosa itu, kemudian taubat lagi, kemudian ngelakuin lagi. Nah, kalau misalnya ketika dia bertaubat, walaupun berulang-ulang itu, taubat, lakuin lagi, taubat, ngelakuin lagi, di itu nggak langsung kita hukumi ini main-main, nggak langsung, nggak boleh kita hukumi langsung gitu. Tapi rinci lagi, kalau ketika dia bertaubatnya itu benar, syarat-syarat dipenuhi, yaitu apa tadi, ikhlas buat Allah Ta'ala taubatnya, kemudian ikhla dari maksiat, dicabut maksiatnya, nggak mau lagi, kemudian merasa nadam atau apa nadam itu, nyesal, kemudian berazam nggak mau lakuin lagi, kemudian menunaikan hak kalau misalnya berkaitan dengan hak manusia, udah sungguh-sungguh gitu, kalau emang pergi gitu tobatnya, itu sah tobatnya. Tapi dia ngelakuin lagi, ya udah ngelakuin lagi, terus taubat lagi dengan benar, sah taubatnya, ngelakuin lagi dosa, kemudian taubat lagi, sah taubatnya. Iya. Malah justru orang kayak gini bisa jadi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kenapa? Daripada dosa konsisten, nunggu nanti, nanti. Ya, dosa, kan? Ntar taubatnya tahun 2017, 1 Januari. Berapa hari lagi? 27 hari lagi lah, insya Allah. Mati duluan kan nanti kan takutnya. Nah, lama, long time gitu. Konsisten dulu maksiat. Ntar saya kan masih muda lah, kan? Ini malah lebih buruk jadinya. Beda dengan orang misalnya taubat. Ngelakuin lagi besok, kegoda lagi. Ya, karena godaannya, ya. Taubat lagi habis itu. Ngelakuin lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala kan mencintai tawabin. Dan kita meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang tawabin, tawabin. Lafalnya pakai tawabin bukan taibin. Makna tawabin itu berarti apa? Sering bertaubat, sering kan? Disebut sering ini berarti dia itu maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat. Ya, makanya ada hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang ada ini salat sunnah taubat, tahu enggak? Sholat sunnah taubat, ada namanya sholat sunnah taubat, sholat taubat 2 rakaat. Kalau misalnya seseorang dia berdosa, melakukan perbuatan dosa, kemudian dia istighfar, wudu dan terus sholat taubat, maka diampuni itu dosanya. Ada sholat taubat namanya. Gak apa-apa, itu sering lakukan itu gak apa-apa. Maksiatnya apa? Maksiat kecil misalnya. Ya Allah astagfirullahaladzim, terus dia sholat taubat dua rakaat. Gak apa-apa, gak masalah. Malah disunahkan. Maka bagus itu yang seperti itu malah. Jadi orang ini sekali merasa berdosa, taubat istighfar langsung. Malah ini lebih bagus. Daripada yang tertipu terus-terusan taubat-taubat. Terus-terusan maksiat-maksiat. Kapan taubatnya? Nanti, pas di akhirat. Semua orang di akhirat itu bakal bertaubat, semua orang, semua orang. Orang kafir, munafik itu semuanya bakal taubat. Pas di neraka juga taubat. Ya Allah, taubat, taubat. Gak bisa. Fana'udzubillah. Jadi kalau misalnya orang taubatnya benar, walaupun dia berulang-ulang melakukan lagi, berulang-ulang taubat lagi, selama taubatnya benar, Allah terima taubatnya. Dan jangan diremehkan orang seperti ini. Ya. Karena Allah mencintai orang yang sering bertaubat. Ya. Kemudian ada juga permasalahan. Ada orang taubat, ya. Kemudian lakuin lagi. Kembali, lakuin lagi dosa itu. Dia mati. Ya. Na'udzubillah. Maka bagaimana ini? Apakah dia dosa sebelum taubatnya juga kena? Terjamak gak sama dosa setelah taubat? Faham gak maksud antum? Maksud antum faham gak? Ada orang bermaksiat, kemudian taubat, kemudian dia maksiat lagi, dia mati. Nah, gimana? Maksiat yang sebelum taubat itu dia terkumpul, terakumulasi gak dosanya? Enggak. Tadi kan udah anda bahas kan? Nah, dan itu yang menggembirakan antum, ya, menggembirakan kita semua ya. Nah, kemudian bagaimana dengan taubatnya? Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala enggak? Ya, dapat pahala lah, ya. Cuma dapat dosa enggak? Dapat dosa. Jadi itu yang adil. Dosa yang dapat, pahala taubat waktu itu dapat. Gitu. Adapun kalau misalnya dia berdosa, kemudian bertaubat, alhamdulillah benar. Kemudian melakukan dosa lagi. Taubat lagi. Mati. Dia dapat apa? Dapat dosa enggak dari dua itu, dari dua kali itu? Enggak banget. Dia dapat enggak taubat pertama pahalanya? Dapat, taubat kedua juga dapat. Sebenarnya itu enak kan? Enak sebenarnya. Masya Allah. Cuman kitanya aja yang begini nih. Ya kan? Gimana kalau misalnya ada orang dosa kemudian taubat. Dia baru mau pengen berbuat dosa lagi. Yang sama. Yang udah ditaubatkan. Pengen. Ya. Dia baru jalan tuh ke tempat maksiat itu. Baru jalan doang, baru jalan. Ngelangkahin berapa langkah gitu. Mati. Gimana? Dosa enggak? Apa nunggu malaikat berdebat dulu? Malaikat ini punya aku gitu kan. Karena nanti dikukur jaraknya mana. Bukan itu, itu hukum tersendiri itu ya. Itu gaib. Di sini kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, menyebutkan bahwasanya seseorang bukan hanya berazam ke maksiat, tapi kalau dia sudah melakukan step menujunya atau melafalkan walaupun belum melakukan, dia sudah dicatat dosa nantinya. Paham maksudnya? Misalnya dia mau melakukan dosa tapi masih diam aja, nahan. Atau enggak jadi, atau tertahan karena ada siaran misalnya atau apa gitu kan, ada siaran bola atau apa gitu. Enggak jadi gitu kan. Tertahan. Dosa enggak dia? Belum, ini baru namanya hadithun nafs. Beda kan? Hadithun nafs yang belum dilafalkan dan belum menggerakkan anggota tubuh menujunya, maka tidak berdosa. Tidak dicatat satu pun dosa enggak. Ya? Walaupun niatnya jelek. Tetapi kalau udah diomongin, ya, kemudian mati, dapat dosa enggak? Dapat dosa. Karena udah disebarkan. Misalnya saya mau apa sih dosa? Apa sih maksiatnya? Saya mau ke tempat prostitusi misalnya. Na'udzubillah. Ini yang parah aja sekalian ya. Karena kemarin di Kalimantan situ baru tergebrak apa ada pelaku itu tuh. Tadi saya dari sana, anak dari sana. Tempat na'udzubillah, saya mau tempat prostitusi misalnya. Na'udzubillah, ya. Itu ngomong di Twitter. Udah dosa belum? Dosa. Ya, dosa. Dosa, dapat dosa pertama, dosa menjaharkan niat buruk. Ya. Dapat dosa kedua, bermujaharah, menampakkan amalan bahkan sebelum itu terjadi. Ya kan? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Abu Dzar dalam riwayat Al-Bukhari, "Kullu ummati mu'afan illal mujahir." Setiap umatku itu bisa diampuni, dimaafkan oleh Allah Ta'ala kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu orang yang menjaharkan kemaksiatannya. Terus ditanya, bagaimana Rasulullah? Salah satu caranya, salah satu modelnya, yaitu malamnya seseorang bermaksiat, paginya, itu pas malamnya bermaksiat gak ada yang lihat. Paginya ngobrol. Tadi malam enak banget lah kayak gitu. Nah ini, ngobrolnya ini masalah nih. Allah tutup itu aibnya itu. Dan kemungkinan besar Allah ampun di akhirat. Tapi karena dia ngobrol paginya sama orang, cerita, tadi malam sedap, mantap gitu kan. Nah ini yang ngomong kayak gitu sama satu orang. Satu orang, bahkan istri-istri saja. Ngomong sama orang gitu loh. Nah itu namanya mujahir. Tidak diampuni sampai dia taubat. Ya. Walaupun sama istri. Gimana kok ngomong sama jin korin? Apa urusan dia gitu? Gak usah ngomong. Sama istri, sama anak, sama orang paling dia sukai gitu loh. Ya, itu mujahir. Makanya teman-teman yang udah punya istri, udah punya suami, kalau maksiat jangan ngomong sama istri, apalagi ngajak-ngajak. Ya kan? Ya. Sampai mana saya tadi? Kayaknya mungkin terlalu jauh, ikhwan. Hah? Jadi tadi apa? Orang baru melafalkan itu udah dosa. Sekarang gimana kalau dia udah taubat, kemudian dia mau melakukan dosa itu lagi, udah niatan dan udah jalan menujunya. Dosa? Dosa. Dan kemudian mati di situ, mati dalam keadaan berdosa. Begitu itu kata Syekh Utsaimin dalam syarah Al-Usul min Ilmil Usul, Usul Fikih, ya. Baik, itu jelas insyaallah. Juga ada yang namanya salat taubat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Abu Dawud, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban fayuhsinu tuhur," tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa. Dosa ini umum, kecil atau besar, apapun ya. "Fayuhsinu tuhur," kemudian dia memperbagus bersucinya, wudu atau mandi junub misalnya. Ada dosa zina, na'udzubillah. Kemudian baru zina, baru nyesel. Habis itu dia membersihkan dirinya. Tsumma yaqumu fasul fayusalli raka'atain, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Taala, illa ghafarallahu lah, kecuali dia Allah Taala pasti akan mengampuni dia walaupun dia berzina. Ya. Jadi urusan zina itu enggak gampang. Maksudnya untuk had, untuk zina harus ada saksi yang jelas dan thiqah, terpercaya. 4 orang. Ya, jadi enggak sembarangan. Ya, untuk menuduh dan menetapkan hukum zina. Dan seseorang ketika dia naudzubillah berzina, jangan ngomong ke hakim. Pak hakim, ya. Saya berzina tadi. Tolong hukum saya. Jangan. Kalau emang enggak ada yang tahu, udah tutup gitu loh. Tutup. Ya. Makanya Rasulullah pernah seorang perempuan itu datang kepada dirinya. Saya mau dihad, dihukum had, saya menyesal. Perempuan ini. Rasul asli enggak mau nerima, jangan ngomong, enggak usah gitu kan. Tapi karena perempuan itu benar-benar pengen taubat maksa dirinya, maka Rasulullah jalani hukumnya setelah dia keluar anaknya. Jadi kalau misalnya ada seorang berzina, fa na'udzubillah, kita tahu dia, selama tidak ada saksi, maka tutup itu masalah. Jangan disebar, di surat An-Nur tuh ada tuh. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu. Orang-orang yang senang fahisyah, berita-berita tentang perzinahan, itu tersebar di antara kaum muslim, kaum mukminin, itu dapat azab itu. Orang yang nyebarin berita kayak gitu. Nyebarin desas-desus perzinahan. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin juga dalam kitab At-Ta'liq 'ala Sahih Muslim, jilid pertama. Ya. Orang kalau misalnya belum diketahui atau dia melakukan suatu dosa atau zina atau yang berakibat had dalam Islam, maka jangan disebarkan kecuali kalau sudah ada saksinya. Ketika itu di kajian ini tahun lalu ya, ada seseorang anak muda itu mahasiswa sekarang di salah satu mahat di Jakarta ini, mungkin sekarang udah nggak ikutan lagi, udah di pondok mungkin. Itu selesai kajian ya, anak kan waktu itu masih atau anak keluar Karibata ya, pulang. Ternyata naik motor, ternyata dia menunggu di jalanan. Ya. Ternyata ada dia lagi, lu antum ngapain kok di samping ana? Dari jalan itu dia apa di sampingan langsung. Orang kan kaget, lu ngapain antum gitu kan? Ana mau ngobrol. Mau ngobrol. Ya udah, di mana mau ngobrol? Di mana ada waktu enggak? Itu sambil di jalan itu. Ya udah, ana ajak makan. Ini kayaknya ini orang dari mukanya ini ada muskilah nih. Ada masalah besar ini. Ya. Anak muda fresh gitu, putih bagus ya. Lupa ana bagus ganteng atau bagus apa enggak tahu. Pokoknya bagus lah alhamdulillah ya mau ngaji gitu kan. Nah, terus dari raut mukanya tuh kayak ada sesuatu gitu. Dah yuk makan. Masakan Padang gitu kan. Ya, ana yang traktir tentu saja. Ya kan? Karena ana yang ngajak ya. Maka udah kita makan. Dia pas makan itu dia curhat. Anak ajak santai aja. Ya. Pas dia curhat nangis-nangisan, apa curhatannya? Dia sebelumnya berzina berkali-kali dengan pacarnya. Maka Allah suruh tutup ini. Antum jangan sebarin ke orang-orang. Dan pacarnya itu masih pengen sama dia terus. Maksudnya udah terus mau pacar sama dia, mau berzina terus sama dia. Dan dia mau taubat. Dia mau ngaji, dia mau ini, mau itu. Dia nangis tuh sesenggukan di masakan Padang itu. Habis makan, ya. Tiada bayarin malah nangis gitu kan. Dah, nyantai aja nanti. InsyaAllah Allah Ta'ala Tawabun Rahim, Ghafur Rahim. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni antum. Pokoknya antum tutup masalah ini, jangan sebarkan ke siapapun. Jangan ceritakan ke siapapun, jangan. Ibu antum, jangan, udah. Udah selesai, antum sekarang mulai hidup baru, taubat. Ya. Dan jangan diulangi pastinya, gitu kan. Ya, makanya untuk tidak mengulanginya, dia harus ngaji ke pondok atau ke apa. Karena susah ya. Untuk menghindari hal kayak gini, keinget lagi, terkenal lagi. Juga ada seorang talib lainnya, kalau ini lebih rutin ngaji sama kita, tapi nggak di sini, ya di tempat lain ada lah. Itu juga curhat masalah ini. Dulu dia musisi, main band. Ya kemudian di masa lalunya sejak dari SMA, udah berzina sama perempuan, alhamdulillah. Ya ngobrol gitu kita, diceritain udah tum taubat, alhamdulillah sekarang udah ngaji rutin. Dan ternyata dari hasil perzinahan itu bukan mewariskan anak, mewariskan jin. Maksudnya dirinya jadi ada jin yang terus ini yang dirinya gitu. Ya, maksudnya dia enggak lama lagi mungkin mau nikah nih orang ini, anak-anak ini, anak muda ini. Dan dibuat bingung pas mau nikah itu. Jadi jin yang ada dirinya tuh wah kuat gitu. Karena masa lalunya gitu kan. Maka hati-hati makanya. Jadi kita masih seperti itu sama aja menanam kekuatan buat jin supaya nguasain kita di masa depan. Ya, tapi insyaallah Allah Ta'ala akan membantu dia. Lagi frustrasi akhir-akhir ini teman kita satu ini, saudara kita satu ini, tapi insyaallah Allah bantu kelak ya, insyaallah. Itu diantara cerita tentang masalah-masalah. Itu masalah yang sekarang kekinian dari teman-teman kita dan mungkin diantara kita juga ada yang semisal ini permasalahannya atau lebih buruk lagi atau lebih ringan. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala ya latifun khabir ya, dan harus tahu bahwasanya segala hal kecil dari niat baik, dari niat ingin hijrah, ingin taubat, itu Allah Taala Maha tahu dan Allah Taala akan mengganjarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Latif. Al-Latif ini artinya Maha lembut. Lembut dari sisi ilmunya. Jadi saking lembutnya sedetail apapun ilmu itu hal terjadi itu Allah Maha tahu. Selembut apapun itu Allah Maha tahu. Itu latifun khabir. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqal habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku yang sayang, anakku sayang, sesungguhnya jika pun ada semisal biji zarrah kecil sekali, suatu amalan kecil sebesar biji zarrah sekecil itu ada di suatu dalam batu besar dan ada di satu titik di bumi atau di langit, kecuali ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan balasannya ya. Maka kalau orang ada niatan pengen taubat, nyesel, itu pelihara itu, karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rahmatnya insyaallah. Kadang orang taubat enggak tiba-tiba gitu, enggak, tapi butuh sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama numpuk penyesalan itu, lama-lama jadi taubat, pecah nangisnya, ya. Dan betapa banyaknya orang yang seperti itu, dan mungkin masa lalu kita seperti itu, ya. Juga insyaallah kita akan mulai kisah berapa hijrah dan taubat dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, dan juga bahkan dimulai dari malaikat. Ketika diantara malaikat ada yang bertanya, mempertanyakan, ya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi nanti ada seseorang yang bakal menumpahkan darah dan seterusnya. Ya, menanya, bertanya seperti itu. Tapi kemudian pas tertampak hakikat dari Adam alaihissalam dan kebaikannya, maka mereka langsung mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu dari kita, tidak punya ilmu kecuali yang Engkau berikan kepada kita. Para malaikat pun tunduk kepada Allah dan juga sujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Nah, kemudian juga Adam alaihissalam yang tadinya sendirian, kemudian Allah Ta'ala berikan pasangan, yaitu berupa perempuan. Ya. Iblis la'natullahi alaih pun menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu dalam Al-Quran yang diceritakan itu Nabi Adam mayoritasnya, maksudnya Siti Hawa ini sekadar pengikut, ya. Dan hukum asalnya di laki-laki, ya. Itu menunjukkan laki-laki pemimpin. Dosa yang dilakukan oleh istri di rumahnya dan dibiarkan oleh laki-laki itu tanggung jawab laki-laki, ya. Nanti dosanya bareng, kok perempuannya tabarruj, istrinya tabarruj, anaknya tabarruj, itu laki-laki nanti bakal diminta pertanggungjawabannya. Tetapi dosa laki-laki itu istri enggak ada campur tangan. Paham di sini? Makanya istri jangan meriksa HP laki-laki. Maksudnya laki-laki ini suaminya, bukan laki-laki lain. Ya. Tapi sebaliknya, suami harus periksa HP istri. Iya. Kenapa? Kenapa kok kayak gitu? Karena kesalahan istri ini tanggung jawab suami di akhirat. Kesalahan suami, istri belum tentu bertanggung jawab. Ibarat sekarang kita nih, kita punya pemimpin. Kesalahan pemimpin belum tentu tanggung jawab antum. Tapi kesalahan rakyat jadi tanggung jawab pemimpin kelak di akhirat. Makanya berat kan? Apa nih? Bukan sumbangan-sumbangan, bukan? Oke, yang mau bertanya di kertas saja. Yang ikhwan juga mau bertanya di kertas. Yang kemudian digoda oleh iblis la'natullahi alaih, dan kemudian melakukan kesalahan, yaitu memakan atau mendekati, kemudian memakan pohon, memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menurunkan Nabi Adam alaihi salam dari surganya. Tapi jangan sampai salah paham sebagaimana sebagian dari orang salah paham bahwasanya anak cucu Adam ini mewariskan kesalahan Nabi Adam. Maksudnya tinggalnya kita di sini gara-gara Nabi Adam nih salah. Bukan gitu, enggak bisa ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakannya itu sudah menuturkan tujuannya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, yaitu Adam alaihissalam dan anak cucunya. Nah, berarti memang sudah Allah Subhanahu wa taala susun itu takdirnya nanti di bumi semuanya nih. Dan keberadaan kita di bumi ini ya bukan berarti mutlak penghinaan buat kita, bukan. Malah justru pemuliaan. Nanti dibuktikan, dan sudah kita buktikan di kajian Fawaidul-Fawaid kan. Bagaimana bumi ini dikelilingi oleh angkasa, langit, kemudian langit berputar, matahari berputar dan seterusnya. Ya, pemuliaan buat kita. Dan Allah menciptakan apa yang di bumi ini buat kita. Ya, bukan penghinaan sebenarnya. Cuma memang hakikat dunia itu hina gitu loh. Tinggal bagaimana kita memanagenya gitu kan. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika sudah turun di muka bumi, Allah turunkan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala diceritakan, fatalaqqa apa? Adahu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Nabi Adam AS menerima kalimat dan kemudian bertaubat, dan Allah Ta'ala menerima taubatnya. Fataba alaih, yaitu Allah menerima taubatnya. Kalimat taubatnya adalah apa? Ada yang tahu enggak, ikhwan? Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oke. Okay. Itu doanya. Kita layak untuk mengikuti doa itu, ya. Jadi itu taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ada juga di kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah, taubatnya beberapa nabi, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam, nabi lainnya, dan juga ada taubatnya Nabi Yunus alaihi salam. Dan taubatnya Nabi Yunus itu, ya, sejarah Nabi Yunus ada di Al-Qur'an di surat Al-Qalam. Nabi Yunus alaihi salam kalau diceritakan versi Israiliyatnya ada panjang. Nabi Yunus ini tinggal di zaman Bani Israel juga. Dan ada nabi lain dari kalangan Bani Israel. Nabi Yunus ini diperintahkan oleh nabi tersebut, "Dah, kamu dakwah ke kaum kamu." Maka kemudian didakwahkan kaumnya ditolak. Karena Nabi Yunus alaihi salam ini memiliki karakter agak keras dan lumayan cukup, lumayan kok marah gitu. Umatnya menolaknya. Kembali ke nabi yang tadi. Disuruh lagi, balik kamu. Dakwahi kaum kamu. Didakwahin kaumnya. Ditolak lagi. Gitu terus berulang-ulang. Ya, sampai kemudian akhirnya dia memintakan azab untuk kaumnya. Pokoknya ujung-ujungnya karena kemarahan ini, karena kemarahan ini dalam menghadapi kaumnya inilah Nabi Yunus alaihi salam kemudian diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilegendakan dalam surat Al-Qalam, "Wala takun ka sahibil hut idznada wa huwa makdzum." Jangan kamu seperti sahibil hut, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus punya pengikut enggak? Diriwayatkan dalam Israiliyat punya pengikut. Nah, sebelum ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam mulut ikan, dalam perut ikan, itu demi menghindari azab, Nabi Yunus dan para pengikutnya naik ke perahu, ya. Ini Israiliyat juga, nah belum tahu kisah sahihnya, ya. Maksudnya sahih sabitnya. Kalau Israiliyat ini kan boleh dipercaya, bisa enggak gitu. Nah, sama pengikutnya kemudian kapal itu hampir karam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya agar menyemplungkan diri ke laut. Kemudian dia bilang kepada pengikutnya, "Cemplungkan saya ke laut." Maka para pengikutnya enggak mau. "Wah, enggak mau. Kita mau selamat sama engkau wahai Yunus." Enggak mau. Enggak cemplungin. Enggak mau para. Ya udah kalau gitu kita undilah. Undian pertama dapat Nabi Yunus lagi. Undian kedua dapat Nabi Yunus lagi. Diulang, enggak mau pokoknya jangan Yunus. Tapi diikut sertakan lagi. Dapat lagi Nabi Yunus. Ya udahlah, nyerahlah. Akhirnya mau dicemplungkan, ada ikan gede nganga di bagian satu bagian. Di bagian lain udah yang sebelah sana aja. Mau dicemplungkan ada lagi ikan gede nganga. Ya udah dari tengah kapal dah. Mungkin enggak tahu dari bawahnya gitu. Ada ikan juga lagi nganga. Ya udahlah, udah berkali-kali gitu udah cemplungin. Udah lemparin aneh aja. Lempar, dan dalam riwayat Israiliyat ikan itu lagi nganga di atas, maksudnya ini palanya ikan gitu loh. Air dan palanya nongol, kemudian mulutnya kebuka, masuk itu Nabi Yunus. Kelempar ke dalam. Ya. Enggak tahu sampai berapa lama di dalam itu, ya. Dan diriwayatkan juga secara Israiliyat akhirnya dikatakan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan dalam tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, ya. Kan di perut ikan ada yang terang enggak? Enggak ada, ya. Kalau terang kita jadi tempat tinggal. Kemudian yang kedua kegelapan laut. Laut gelap jelas. Siang hari aja kalau kita tenggelam di dalam itu gelap. Ada yang udah pernah nyoba? Belum pernah. Kemudian kegelapan malam juga pas di malam hari. Jadi udah itu. Tiga kegelapan. Di situ Nabi Yunus alaihissalam pun menangis dan berzikir pada Allah. Diriwayatkan juga bahwasanya dia dikatakan mendengar tasbihnya ikan-ikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Akhirnya para malaikat pun kemudian meminta kepada Allah supaya menyelamatkan Nabi Yunus ini. Akhirnya selamat, dan ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam lewat mulutnya, dan diriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam itu di pintu mulutnya ikan besar tersebut. Detailnya ini Israiliyat ya, detailnya seperti ini, dan itu lebih detail lagi di Israiliyat. Ini cerita kisah di zaman Bani Israel yang bisa benar detailnya dan bisa juga salah. Tetapi yang pastinya ini Sahibul Hud adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan taubatnya Nabi Yunus alaihissalam membuat Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk keluar dari perut ikan itu. Masih hidup alhamdulillah pada saat itu ya. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada juga taubatnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Bukan Nabi Musanya, taubatnya kaum Nabi. Kita tahu kaum Nabi Musa bin Israel ini bandelnya luar biasa. Nyelekitnya lisan itu luar biasa. Ya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun pergi, itu kan kalangan Bani Israel mereka malah menyembah apa? Al-Ijl. Yaitu patung lembu atau patung sapi buat-buatan mereka. Syirik bukan syirik. Ketika pulang Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka wah marah banget gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa di surat Al-Baqarah ada. Innallaha ya'murukum afwan, bukan itu. Bukan itu. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Apa kemudian syarat taubat di zaman Nabi Musa itu? Faqtulu anfusakum. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah, bunuhlah diri kalian. Salah sebenarnya. Bunuh diri, bukan. Salah paham itu. Jadi syarat taubat ketika itu bukan bunuh diri, cek gitu, bukan gitu. Tapi ada caranya. Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya qaum innallaha aba an yaqbala minkum taubatakum. Wahai kaumku, Allah taala tidak menerima taubat kalian illa an taqtulu anfusakum, kecuali kalau kalian saling bunuh-bunuhan. Ya. Maka kemudian kaum Nabi Musa ini mereka bertanya, Bani Israel ini bertanya, "Ya Musa, gimana kita bisa bunuh-bunuhan? Sementara bisa jadi yang kita bunuh adalah anak sendiri." Jadi bunuhannya dalam konteks kayak perang gitu. Satu medan, tebas-tebasan gitu. Yang mati, maka dia insya Allah diampuni pahalanya. Dan yang hidup ya alhamdulillah, juga diampuni. Afwan, diampuni pahalanya tadi anak bilang. Yang mati dia diampuni dosanya. Ya kan? Yang hidup juga diampuni. Jadi yang mati insya Allah mati dalam keadaan bertaubat. Yang hidup berarti masih punya kesempatan beramal soleh, gitu aja. Gimana kita gak mungkin, kata Bani Israel. Kita gak mungkin tuh terang-terangan, ini anak kita, kita deketin, kita tebas, gak mungkin. Ini istri kita, ini saudara kita, gak mungkin. Maka Nabi Musa alaihissalam dalam kisah ini meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar, dan Allah ta'ala kemudian memberikan kegelapan. Gelap, sehingga orang-orang itu saling tebas-tebasan, tapi gak tahu siapa yang ditebas. Di antara mereka ada yang masih hidup, dan banyak dari mereka yang sudah mati, dan itulah taubatnya mereka ketika itu. Itu namanya, kalau menurut fikih namanya syar'un syar'u man qablana. Syariat orang sebelum kita. Apakah itu syariat kita juga? Enggak ada, enggak dibolehin. Ya. Jadi kalau misalnya nanti umat beristighatsah, bertaubat kubro kalau istilah sekarang itu, ya. Kemudian di lapangan tebas-tebasan dan dimatikan lampunya, ini jadinya bid'ah atau sunnah bid'ah. Kenapa? Ini syariat yang sudah tidak ada lagi. Syariat yang sudah tidak ada lagi, walaupun pernah dilakukan oleh zaman dulu, di kalangan dulu, sekarang dilakukan jadinya bid'ah. Ibarat kalau seseorang bertahanuts atau bertaabud, apa artinya itu? Berdiam, biasanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Diam di gua itu. Anda juga dulu punya teman di Kalimantan, ya, di pesantren, bukan pesantren, pesantren sufi, pesantren itu, tarekat, ya. Itu teman-teman anda itu dulu, ya. Ya ada yang muda juga, mantan orang-orang penjahat juga dulunya, pembunuh dan seterusnya, taubat akhirnya. Tapi taubatnya ke jalan sufi gitu. Dan sufinya sufi tarekat. Akhirnya Pak, diam dia Pak di kegelapan malam, di gubuk. Wah, enggak ada siapa-siapa tuh. Ya. Sampai Anda pernah waktu itu ketika Anda nyari ikan atau ular gitu kan malam-malam tuh di comberan, comberan sana banyak ikannya. Ya, comberan sini juga ada ya, ikan cere ya. Itu Anda cari, tiba-tiba manggil Anda. Kaget orang di kegelapan malam gitu. Ada pohon, manggilan, siapa? puasana deketin teman sendiri. Ngapain di sini? Lagi tafakkur. Atau khulwat namanya. Khulwat itu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilah mereka. Tapi menyendiri maksudnya bukan di masjid, bukan. Di tempat-tempat yang sepi, enggak ada orang. Kalaupun ada dari kalangan bangsa lain. Ya kan? Itu menyendiri gitu. Dan lucunya sambil ngerokok. Ini bukan khulwat ini. Tafakur apa gini? Ini enggak benar. Nah. Itu panggil. Dan juga kadang di atap masjid tuh ada, di gentengnya malam-malam tuh. Di genteng-genteng atap tuh. Tafakur di situ sendirian. Tuh ada kayak gitu. Ini bid'ah atau sunnah? Bid'ah, dan mereka akan beralasan, "Loh, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan ini di Gua Hira." Yang melakukan ketika itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Muhammad. Beda ya? Sama atau beda? Beda. Beda status. Nah. Jadi statusnya beda. Enggak boleh disamain. Banyak pertanyaan ini. Saya enggak jadi kajian nanti lama-lama. Jadi kalau syariat yang sebelum kita itu enggak bisa dipakai sebagai dalil. Karena terjadi sebelum Nabi SAW dinobatkan menjadi nabi. Ya, enggak bisa menjadi dalil. Oke. Kenapa sampai situ kita? Itu tadi sampai mana kita? Taubatnya Nabi, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Juga ada taubatnya Ashabul Ghor namanya. Yaitu orang-orang yang terkurung dalam gua. Tetapi ini panjang ceritanya. Kemudian ada juga taubat orang yang membunuh 100 jiwa. Tapi ini panjang juga ceritanya. Ada juga taubat Malik bin Dinar. Tapi ini panjang juga ceritanya. Jadi kita harus gimana nih? Ada taubat Zadzan al-Kindi dulu ya. Zadzan al-Kindi ini awal kisah taubatnya itu hanya bermula dari nasihat seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Zadzan al-Kindi ini seorang yang suaranya bagus, cakep ya. Nah, ketika itu di salah satu daerah Kufah ya. Zadzan al-Kindi masih kayak orang anak sekarang itu kan di pinggir jalan tuh gitaran gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi. Nah, itu ketika itu Zadzan al-Kindi seperti itu modelnya. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud melihat lagi pada nyanyi nih ya. Jadi Zadzan itu yadhrib wa yughanni, mukul dan lagi nyanyi seperti gendang, dutak dutak dutak ya, ya Nabi saya kalau sekarang. Wa kana lahu sautun hasan. Jadi Zadzan ini punya suara bagus, apik suaranya, enak didengar. Maka falamma sami'a dzalika Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud mendengarkan hal itu, maka dikatakan oleh Mas'ud, "Ma ahsana hadzal saut," katanya. Di depan Abdullah, di depan Zadzan itu. Betapa indahnya suara ini. Bagus nih suara antum itu, cakep loh. "Lau kana bi qira'ati kitabillah." Seandainya suara antum digunakan untuk baca Quran. Habis itu apa yang dilakukan Zadzan wa ja'ala rida 'ala ra'sihi wa madha. Habis dia main gitu Abdullah bin Mas'ud langsung kayak gini. Nutupin mukanya. Dia main kayak gitu doang Abdullah bin Mas'ud. Nutupin mukanya. Nah, faedahnya apa? Sebagaimana sampaikan di kemarin ya. Antum apakah sudah bernahi munkar atau ma'ruf di lingkungan sekitar? Ngajak orang sholat Jumat misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang kita ngomong, "Pak, sholat Jumat ya, Pak." Atau, "Pak, sholat Pak, yo, sholat ya, Pak." Itu kalimat kadang-kadang berarti loh bagi sebagian orang. Ya kan? Dia langsung, "Wah, dia ngajak saya sholat nih." Berbekas itu. Jangan kira enggak. Karena apa? Kenapa berbekas? Saking enggak adanya mengajak dia. Gitu kan? Berbekas. Siapa tahu nanti taubat di suatu hari nanti ingat dia. Dulu ada yang ngingetin saya. Keinget tuh. Ya. Jadi kenapa orang banyak yang belum bertaubat? Karena belum ada yang ngajak. Yang ada nyalahin doang gitu. Gak ada yang ngajak gitu. Maka orang gak mau taubat abis itu. Nah, jadi ini Zadzan. Kemudian ada taubatnya Malik bin Dinar. Masa lalunya ini kelam sekali Malik bin Dinar ini. Ya. Dinar. Nama bapaknya aja uang gitu kan. Dinar. Ya. Dulu kelam sekali ini. Diriwayatkan ini dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah dari Malik bin Dinar bahwasanya Malik bin Dinar ditanya tentang sebab taubatnya. Ya. Ini Malik bin Dinar ditanya loh, bukan mempromosikan dulu saya gini loh, enggak. Tapi ditanya. Ya Syekh Malik bin Dinar, antum gimana dulu taubatnya antum? Dengar-dengar antum dulu penjahat ya, ya gitu. Ini bahasa saya aja gitu. Kok antum bisa kayak gini sekarang? Ya. Aneh dulu kuntu syurtian. Saya dulu pengawas. Syurti kalau bahasa sekarang itu polisi. Kalau bahasa sekarang ya. Ya dulu itu penjaga keamanan, pengawas. Yang suka mungkin suka malam-malam. Apa namanya. Ronda gitu. Ya, kayak gitulah modelnya. Ya. Wa kuntum munhamikan ala syurul khamar. Dulu saya pecandu khamar. Tumali bin Dinar. Kemudian. Thumma inani ishtaraitu jariyatan nafisatan. Kemudian aku pun membeli jariah itu apa jariah? Amal jariah atau budak? Budak laki-laki atau perempuan? Perempuan lah, tak marbutohnya. Budak perempuan yang nafisah. Nafisah ini berharga nih. Cakep. Woi, aduh pokoknya. Alhamdulillah lah dapat itu. Nah, kemudian sampai melahirkanlah dari budak perempuan itu seorang anak perempuan. Bint, anak perempuan. Nah ini kalau misalnya orang udah punya anak itu beda perasaannya tuh. Lagi lucu-lucunya gitu. Falamma dabbat 'alal ard. Ketika anak-anakku ini dabbat 'alal ard, dabbat itu merangkak ya. Mulai belajar jalan itu izdadat fi qalbi hubban. Ya. Bertambah di kalbu saya cinta dan itu melembutkan anak itu. Anak kecil tuh ya kalau misalnya dan antum lebih berpengalaman ya kalau misalnya dia merangkak kemudian jangan merangkak, dia lagi tiduran gini aja terus ngomong ngaco dengan bahasa yang hanya Allah yang paling tahu tentangnya, itu kita merasa ya Allah ini anakku gitu, ya kadang lihat anak orang lain ngomong-ngomong apa ngoceh bayinya itu sebelah berisik banget sih, tapi kita ngeliat bayi sendiri itu rasanya ya Allah ini anakku gitu kan. Nah itu jadi kalbunya tuh apa namanya melembut. Ini mudminul khamar ya, yang suka minum khamar nih dulu Malik bin Dinar. Kemudian dia bercerita Malik bin Dinar, fakuntu idza wad'tul maskar baina yaday atau muskir baina yaday ja'at ilayya wa jazabatni alayhi wa haraqtuhu wa haraqathu min thawbi. Kalau misalnya saya lagi megang atau ada namanya botol, semacam botol atau gelas berisikan khamar ya. Anak kecilku itu, anakku yang kecil itu, ya belum ngerti apa-apa, belum nyampe 2 tahun umurnya, itu mendatangiku kemudian menumpahkan itu ke bajuku. Setiap kali itu saya mau minum khamar selalu ditumpahin tuh sama anakku tuh, datang terus numpahin gitu. Falamma tammal hasanatan, kemudian ketika umurnya genap 2 tahun, matat, mati anaknya. Berarti anaknya belum berumur 2 tahun tuh. Udah mati anaknya. Kemudian fa'ak madani huzna, hazina. Kemudian itu membuat aku sedih sekali. Ya. Masih udah taubat belum? Belum, ya. Lamma falamma kanat lailat nisf min Sya'ban. Kemudian ketika di malam nisfu Sya'ban. Ya pas orang-orang lagi pada tahlilan mungkin ya. Pas malam nisfu Sya'ban wa kanat lailatul jum'ah, itu malam Jumat. Oh, pas banget tuh Jumat, malam Jumat nih Sya'ban. Aku ketika itu lagi benar-benar mabuk ya dan belum sholat isya, belum sholat isya ya dan tidur habis itu mabuk ya kan, mabuk udah tidur habis itu belum sholat isya. Nah pas di itu mimpi dia melihat yang namanya kiamat, ya ada suara sangkakala, kemudian bu'thiratul kubur, kuburan-kuburan, wah pokoknya dikumpulkan makhluk-makhluk itu dikumpulkan dan aku bersama mereka, itu manusia dikumpulkan banyak. Nah saya melihat kemudian merasa di belakang saya ada sesuatu. Pas saya lihat ternyata ada semacam monster atau apa gitu, ngeri gitu, ngejar saya tuh, dikejar saya. Saya lari tunggang-langgang ketakutan. Ya. Pas lagi lari itu, Ada seorang syekh. Syekh ini naqiyyuth thawb, bajunya putih kayak ana ini, ya. Kemudian thayyibur ra'iyah. Mungkin juga kayak ana. Fa salamtu alaihi. Assalamualaikum, itu masih sempat tuh. Padahal suka minum khamr tuh. Ada syekhnya, ada syekh itu putih bajunya, bagus penampilannya. Assalamualaikum. Kemudian dia jawab, waalaikumsalam. Maka kemudian aku bilang ke syekh itu, ya syekh, ajirni min hadha tinin, ajarakallah. Wahai syekh, tolong lindungi saya ini dari monster ini yang lagi ngejar saya. Semoga Allah Ta'ala akan melindungimu. Fabaka syekh. Syekh itu mah cuma bisa nangis doang. Mah nangis, kok mah nangis syekh gitu kan. Maka waqala li, kenapa antum nangis syekh gitu. Ana dhaif wa hadha aqwa minni wa ma aqdiru alaihi. Aku lemah, anak muda aku lemah, dan dia ini monster ini lebih kuat dariku dan aku enggak bisa apa-apa atasnya. Ya. Kemudian akhirnya terus akhirnya jalan apa lari terus lari itu Malik bin Dinar di mimpinya. Malik bin Dinar lari di mimpi kemudian sampai ya hampir itu ada dia langsung sampai ke bibir neraka. Udah ngeliat, wah neraka tuh hampir jatuh neraka tuh ngeliat, wah gitu kan, ngeliat neraka. Kemudian gak jadi, alhamdulillah gak jadi. Nah dia di belakangnya monster itu masih mau ingin dia, gak tahu genderuwo atau apa gitu kan. Nah kemudian pas ngeliat monster itu gak ngapa-ngapain, udah berhenti gitu. Dia berhenti di depan neraka, monsternya berhenti juga. Kok berhenti sih ente gitu kan. Ya di sini berhentinya ya bukan karena apa pas dibilang pas dia berhenti kemudian ada yang bilang ada yang berteriak tapi nggak tahu siapa, irji falasta min ahliha, balik kamu bukan penghuni neraka itu, bukan penghuni api-api itu. Maka Fatma nantu ila qawlihi waraja, kemudian aku tenang. Kemudian aku pun berpaling, balik lagi. Udah gak ada monsternya, gak ada. Ya kan? Jalan. Kemudian tiba-tiba datang lagi itu. Monsternya rujuk lagi, datang lagi. Di belakang dia, ngejar-ngejar dia. Wah, gitu kan. Nah, dia juga lari lagi. Ente lagi, gitu kan. Datang. Kemudian ada syekh lagi. Syekh, tolongin aneh. Syekh, tolongin aneh. Syekhnya bukan nolongin, malah nangis. Gimana sih syekh, kok nangis? Ana dhaif, aku lemah. Walakin sir ila hadzal jabal. Tapi... ya aku lemah enggak bisa apa-apa. Kamu pergi ke gunung ini. Ya. Pergi ke gunung ini fa inna fihi wada'il muslimin. Di dalam gunung, di atas gunung ini ada wada'il muslimin, titipan-titipan orang-orang muslim. Fa in kana laka fihi wadi'ah fasatansuruka. Kalau misalnya ternyata kamu ada titipan di situ, maka titipan itu akan menyelamat dan menolong kamu insyaallah. Maka kemudian aku melihat ke Jabal disifati oleh Malik bin Dinar dengan detail tuh. Gunung di mimpinya tuh. Wah, perhiasan banyak, indah banget. Dia pun naik ke Jabal itu. Ya. Nah, kemudian ternyata di Jabal itu ya banyak anak-anak. Banyak atfal, anak-anak. Ya. Maka ternyata dia melihat ada anak perempuannya di situ. Yang 2 tahun usianya. Dia, anakku gitu kan, yang waktu itu mati. Maka kemudian dia melihat anak perempuannya, dia nangis. Anak perempuan yang lihat dia juga nangis. Abi, bapak gitu, udah bisa ngomong. Udah tahun udah bisa, udah tahu abi umi ya, udah tahu ya. Anak aja sebelum setahun aja udah tahu kok, udah bisa manggil anak. Tapi nggak manggil nama anak, ya, manggil sebutan. Nah kemudian ngobrol ya. Sama anaknya tuh di mimpi tuh. Wa ya bunayya. Bagaimana ngobrol sampai kemudian anak itu memberitahu tentang monster tadi. Monster tadi itu wahai bapak, wahai ayah. Itu tadi kan yang pengen ngancurin bapak ya. Ya. Itu zalika amaluka su. Itu adalah amalan kamu yang jelek. Yang monster itu jadi besar itu karena kamu karena bapak beramal jelek, dan bapaklah dengan amalan bapak yang semakin banyak semakin membuat dia kuat, dan dia ingin menenggelamkan bapak ke neraka jahanam. Nah kemudian Oh gitu. Terus gimana dengan ini tadi saya ketemu Syekh, bapak tadi, ayah tadi ketemu Syekh, orang tua putih pakaiannya bagus, tapi dia nggak bisa nolong saya, nolong ayah. Bapakku, itu adalah amalan baikmu yang sedikit dan lemah, sehingga nggak bisa mengalahkan amalan burukmu yang kuat dan banyak. Nah kemudian ditanya, nah dan kalian semua, kalian ngapain di gunung ini? Maka mereka berkata, kami adalah anak-anak kaum muslimin. Kami disuruh tinggal di sini, disuruh tunggu di sini sampai hari kiamat. Kami menunggu kalian wahai para bapak untuk datang kepada kami, dan mungkin bisa jadi kami akan menjadi syafaat buat bapak-bapak sekalian. Maka kemudian habis itu langsung tiba-tiba bangun itu Malik bin Dinar. Bangun langsung nyari tempat khumurnya, gelas-gelasnya ya. Mau dia minum? Enggak. Dihancurin langsung ngamuk. Dihancurin, taubat habis itu masyaallah jadi orang yang soleh. Dan rata-rata orang yang dulunya penjahat, taubat dan seterusnya, itu lebih ngerti dibandingkan dengan orang yang dari awal udah soleh. Iya. Itu taubatnya siapa? Malik bin Dinar. Ada taubatnya Zunnun al-Misri, taubatnya fulan al-Fulmi, tapi waktunya enggak cukup. Sangat enggak cukup bahkan. Ada juga taubatnya, masya Allah, ini tumben ini banyak ini. Ada dulu di zaman Syekh Ibn Baz bin Baz, ya, di UIM Madinah, Universitas Madinah, ada seorang talib dari Afrika dulu, udah lama nih. Dia galil adab, kalau bahasa jemaah itu. Galil adab itu apa? Kurang ajar. Kurang ajar gimana? Mahasiswa syariah nih, nantang Syekh bin Baz dan semua nih, pokoknya enggak, wah, pokoknya reckless lah, enggak beraturan ya anak nih. Tapi dia ujian lulus gitu loh, maksudnya ya kalau materi kan gampang materi, ya tinggal dijawab gitu kan, ilmu gitu. Tapi kan prakteknya anak ini luar biasa, buruknya gitu. Sampai kelulusan udah selesai S1 tuh, mau jadi LC ya, S1 gitu kan. Dia nilainya oke gitu. Tapi suluknya, akhlaknya, memang biasa di kampus-kampus nggak ada penilaian suluk, nggak ada. Beda dengan pesantren. Ya. Di diskusi ini satu di konferensi rapat gitu. Gimana nih fulan ini? Nggak tahu namanya siapa, tapi ada ceritanya. Gimana fulan ini? Akhlaknya luar biasa. Tahu nggak waktu itu? Di Syekh bin Baz dikirimin jenggot. Iya, jenggotnya mahasiswa ini, dia melihara jenggot dulu, lihat nih, bakal gua hadiahin ke bin Baz gitu. Dipotong pas akhir tahun, pas mau lulus, dipotong, dikirimin untuk Syekh bin Baz. Nih jenggot anem, ambil tuh. Tuh kurang ajar banget itu kan? Gila itu orang tuh kan? Sampai rapat ini dilulusin nggak nih? Bisa rusak nama Madinah nih kalau misalnya anak ini dilulusin. Ya rusak lah, gimana orang akhlaknya aja pas di kampus kayak gitu, gimana nanti balik ke kampung gitu kan. Tapi Syekh bin Baz kemudian mikir gitu, udah lulusin aja bismillah. Ya Syekh, antum masya Allah, antum udah dihina kayak gini masih mau lulusin, darah bismillah lah. Siapa tahu kelak dia taubat ya. Akhirnya suatu ketika udah berselang lama, entah Syekh bin Baz kayaknya udah wafat Syekh bin Baz. Wafatnya tahun 1421. Sekitar berapa? 16 atau 17 tahun lalu kayaknya. Sekitar itulah. 1421 atau 1420. Tahun 99 kalau enggak salah ya. Suatu ketika ada perwakilan entah rektor atau apa gitu dari UIM Madinah ke suatu daerah di Afrika. Enggak disebutkan di negara mana, tapi pokoknya Afrika ya kayak gitulah modelnya. Afrika kan yang putih kayaknya Mesir sama Maroko doang, sisanya kayak gitu, atau Afrika Selatan. Pokoknya daerah kayak gitulah pokoknya. Nah perwakilan ini kemudian bertanya ke penduduk sekitar atau masyarakat setempat, siapa ulama yang paling ada di hati kalian? Ditunjukkan ke, oh itu Fulan bin Fulan. Wah, siapa? Fulan bin Fulan. Kayaknya pernah dengar tuh nama gitu kan? Fulan bin Fulan. Coba, aneh. anterin kita, kami dari UIM ke rumah dia, ke kediaman dia, dianterin. Ketemu udah jenggotan. Lu ente gitu kan. Antum yang dulu di Madinah. Ya, oh ya ini antum, gua saling kenal akhirnya. Oh ya antum yang dulu kayak gini disebut dulu kayak penjahat ini kan, penjahat di kampus gitu kan. Kok sekarang antum kayak gini, alhamdulillah barakallahu fiik gitu. Antum sekarang kayak gini, antum jadi dai dan semua kaum muslimin di daerah antum sayang sama antum, antum dakwah buat mereka. Allah Syekh, ana ceritain dulu ana pas pulang. Ya antum tahu dulu ana di Madinah kayak gimana lah. Ya. Legendaris lah pokoknya. Tapi pas ana pulang, ana pulang ke sini. Wallah Syekh. Ana kemudian mikir pas ana pulang. Ana mikir orang-orang menyebut ana lulusan Madinah. Iya. Kan orang kampung. Oh dia lulusan Saudi, kan kalau di kampung itu. Oh dia lulusan Mesir, padahal di Mesir, naudzubillah ngapain aja enggak tahu tuh anak. Tapi kemudian pas orang bilang nunjuk dengan isyarat, ini lulusan Saudi, ini lulusan Madinah nih, lulusan Tanah Nabawi nih, gitu kan. Itu mulai hati anak tergerak, Syekh. Setelah itu ijazah itu yang diberikan di tangan-tangan Syekh bin Baz dan seterusnya, itu anak gantung di ruang tamu. Setiap anak melewati ruang tamu, anak selalu memandangi itu, dan itu adalah amanat. Setelah itu anak taubat kepada Allah, dan anak kembali kepada Allah, dan kemudian anak menjadi da'i di sini. Full, ya. Ana dedikasikan hidup ana untuk kaum muslimin. So itu doa Syekh bin Baz tuh terijab oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Oke, jangan remehin orang yang dulu bandel ya. Hampir ngancurin nama kampus biar siapa tahu malah terlak jadi pengharum dan yang terbaik dari lulusan kampus itu siapa tahu ya. Siapa tahu tapi bisa juga enggak gitu kan. Kemudian di beberapa pekan lalu ana kan juga salah satu pemateri juga di daurah di Rancamaya waktu itu, ya. Itu yang ikut di daurah itu orang-orang yang dompetnya itu sulit dilekuk, maksudnya orang-orang yang masya Allah datang bawa mobil, oh pokoknya luar biasa lah, ya. Nah, ana alhamdulillah ketika itu mengurusi anak-anak mudanya, orang-orang tuanya sama Ustaz Khalid Basalam, Ustaz Firdaus Sanusi dan lain-lain, gitu kan? Ana sama anak-anak mudanya aja. Ana tanya ke anak-anak muda nih kumpulan, di manakah Allah? Jawabannya beragam. Ada yang bilang di mana-mana, ada yang bilang di hati kita, ada yang bilang nggak tahu. Terus antum nyembah apa gitu dengan bahasa anak muda gitu. Datang satu orang, anak kecil, anak-anak SMP lah atau SMA kelas 3 atau kelas 1 SMA lah, kelas 3 SMP mungkin. Ana lupa lah, agak gemuk sedikit gitu. Datang, antum berdatang. Di manakah Allah? Di arsh. Masya Allah ini anak baru nih. Datang udah langsung bisa. Yang lain tuh gak ada yang bisa tuh. Anak-anak yang lain tuh. Masya Allah. Berkah nih anak ini Masya Allah. Kemudian akhirnya kita ke talim gitu kan. Kemudian anak tahu bahwasanya ternyata anak ini ya yang baru datang ini adalah anak seorang penyanyi vokalis band. Ya. Bandnya itu enggak jauh dari nama tanaman lah. Masyhur bandnya itu. Anak tembutin enggak masyhur. Ya. Nah. Dan Masya Allah. Nah. Ternyata bapaknya juga ada di situ. Ya. Tapi anak enggak langsung. Ente yang nyanyi itu ya. Ente yang enggak kayak gitu. Kabur orang kayak gitu. Ya, anak lihat Masya Allah nih mas ini. Anak lihat aja dari jauh gitu kan. Kemudian berartiin setelah ta'lim sesi ketiga anak itu dan juga Ustaz Khalid di aula karena orang tuanya anak dengan anak-anak mudanya di aula lain. Setelah anak duluan selesai, anak ke aulanya Ustaz Khalid dan anak-anak itu pun kembali ke orang tua masing-masing. Nah, anak perhatiin anak di belakang kan? Anak yang tadi yang perhatiin. Anak perhatiin kemudian dia duduk di dekat bapaknya itu. Sang vokalis itu. Tapi sebelumnya ada cerita sedikit nih. Pas lagi anak wawancara dengan masing-masing anak, ya, interaktif, anak tanya dia, antum cita-citanya mau jadi apa kamu? Mau jadi hafid Al-Quran. Masya Allah. Bapak kamu pengen kamu jadi hafid? Bapak, ayah pengen banget saya jadi hafid. Masya Allah tuh. Sekarang udah hafal berapa juz? Baru 2 gitu. Ya Allah, kita doain tuh insyaallah jadi hafiz Quran, jadi alim insyaallah. Iya, dua juz loh. Antum berapa juz? Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum, ya. Dua juz dia anak-anak musisi, ya. Kemudian pas balik ke pangkuan bapaknya, di sampingnya bapaknya. Itu anak lihat anak di belakang, merhatiin. Dia enggak, mereka enggak tahu. Bapak itu sayang banget tuh anak. Setelah daurah itu. Dicium berkali-kali itu anak tuh. Ya. Dicium, dipeluk dia. Sayang banget, kelihatan banget ini bapak nih sayangnya jujur tuh sama anaknya. Ya. Kemudian pas dari kesempatan kan anak juga ngasihin sarung ke mereka, ke anak dan bapaknya ini. Tak kasihin. Ini yang ngasihin tadi sarung gitu kata anaknya. Anak salaman itu. Terus mas ini ya minta doainnya semoga saya bisa istiqomah ngaji gitu. Ya, insyaallah. Ini vokalis masyhur loh ya. Legendaris mungkin. Ya. Tapi dia mau kembali ke Islam, ke sunnah insyaallah. Jadi doain semoga Allah berikan istiqomah buat saudara kita ini dan juga yang lainnya insyaallah ikutan. Ya, amin. Itu tadi ya. Apakah dibenarkan seseorang yang menyuruh kita untuk melakukan sholat taubat agar segera bisa menikah? Apa sih? Ini gini, gini. Ini pertanyaannya kayak gini. Apa ini pertanyaannya? Antum paham? Apakah dibenarkan seseorang yang menyuruh kita untuk melakukan sholat taubat agar segera bisa menikah? Ini benar pertanyaannya? Siapa yang mau mensyarah pertanyaan ini? Gak tergambar. Seseorang menyuruh kita untuk sholat taubat agar segera bisa menikah. Jadi kalau mau cepat jodoh taubat ente, gitu, gitu ya. Itu bukan maksudnya. Gitu bukan pak. Mungkin gitu maksudnya. Sholat taubat agar segera bisa menikah. Coba siapa yang tolong jelasin. Anda belum tergambar. Gimana sih Adit? Antum tergambar maksudnya? Atau yang tadi anda bilang, taubat ente nanti insya Allah datang jodoh, gitu maksudnya? Anda ulangi teks nasnya nih, nasnya. Apakah dibenarkan seorang yang menyuruh kiti, yaitu kiuti, kita. Orang ini nyuruh saya untuk melakukan sholat taubat agar segera bisa menikah. Hei, sholat taubat kamu. Kenapa? Supaya cepat merit. Benar gak ini maksudnya? Iya akhwat, ini akhwat yang nanya. Hah? Ya mungkin yang menghalangi antum dari menikah dosa, bisa. Ya sebagian dari orang itu, terutama perempuan ya, kenapa kok jodoh datang pergi maksudnya bukan datang nikahin bukan itu maksudnya, datang mau ngelamar nggak jadi, padahal saya tuh nggak jelek-jelek amat perasaan, keluarga saya juga ya biasa, nggak ada apa, nggak ada gambar tengkorak di rumah, nggak ada, biasa aja, kok kenapa kok datang pergi. Nah di beberapa kasus ini karena ada syaitan yang suka sama dia atau apa, dan bisa disebabkan karena dosa yang dipelihara. Ah, dosa khusus dipelihara sehingga syaitan itu ada di dia terus, dosa-dosa. Dosanya kan menghadiri syaitan. Ya, akhirnya apa? Karena kalau dosa tersebut dia taubat kan, jodoh lancar insyaallah. Dan kalau masih ada dosa tersebut atau kalau misalnya dia menikah, syaitan itu langsung lemah nantinya. Makanya syaitan berusaha menghalangi. Bisa kayak gitu. Maka coba yang mungkin yang belum mendapatkan, ini semua takdir Allah ya. Dan belum tentu kayak gini ya, belum tentu. Tapi sebagian kasus kayak gini. Coba yang mungkin belum menikah tapi usianya sudah segitu gitu kan. Coba dikoreksi lagi, mungkin ada dosa yang konsisten dilakukan yang itu menjadi penghalang dan syaitan akan menghalangi kita dari menikah misalnya. Bisa. Ya padahal dibilang jelek enggak jelek. Cakep, iya cakep tapi kok belum bisa gitu. Mungkin ya. Tapi bukan sholat taubat. Sholat taubat ini khusus taubat. Maksudnya taubat gitu loh. Gak mesti sholat taubat. Coba taubat kembali kepada Allah. Dan bermunajat kepada Allah. Jika kita tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan lain-lain, tapi ada yang menyuruh melakukan sholat taubat, apakah boleh dikerjakan? Sholat taubat itu harus jelas dosanya apa. Jadi kata Nabi kan, idza aznabal abdu dzanban. Kalau seorang hamba melakukan dosa besar, maksudnya hamba itu tahu dosanya, kemudian dia wudu, sholat taubat, istighfar. Berarti dia harus tahu apa nih dosa apa yang mau ditaubatkan, gitu loh. Jadi kalau kita merasa nggak punya dosa, nggak usah sholat taubat. Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak membunuh, nggak berzina, disuruh sholat taubat, intinya disuruh taubat dulu. Apa nih amalan yang kita masih lakukan, ya, yang dari dosa itu? Kita taubat dan sholat taubat. Walaupun kita gak membunuh, gak berzina, tapi apa dosanya? Kan dosa bukan cuma bunuh berzina doang. Dosanya misalnya apa ya, dan lain-lain, banyak dosa itu gak enak disebutkan. Dua, bagaimana tata cara sholat taubat yang sesuai sunnah? Cukup antum sholat 2 rakaat selesai, kemudian setelah itu istighfar selesai, dan niat dari awal ini sholat taubat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Nah, cukup gitu aja. Ya. Afwan, out of topic. Topik. Bolehkah menyentuh secara langsung Al-Quran atau Mushaf kalau sedang haid? Masalah ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Afwan, sesuai dengan ayat la yamussuhu illal mutahharun, ya, tidak ada yang menyentuhnya, menyentuh mushaf, kecuali orang-orang yang tersucikan. Ini ada dua penafsiran terhadap ayat la yamussuhu illal mutahharun. Al mutahharun di sini ada tafsiran. Ada yang menafsirkan al mutahharun adalah malaikah, ada yang menafsirkan al mutahharun adalah orang-orang yang bersuci. Nah, dua-duanya mana yang sahih insyaallah? Dan dari makna pertama itu berkaitan dengan akidah, yaitu para malaikat tidak akan menyentuh mushaf Al-Qur'an. Dan makna yang kedua yaitu al-mutahharu, maknanya orang-orang yang suci dan bersuci, itu masuk nanti ke hukum fikih, yaitu dilarang bagi orang yang berhadaf. Ini berhadaf itu apa? Hadaf adalah sifat yang ada di diri kita yang menghalangi kita dari ibadah salat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Itu hadas. Hadas adalah sifat yang ada pada diri kita yang menghalangi kita dari menyentuh mushaf, dari salat atau tawaf atau menyentuh mushaf. Dan hadas itu ada dua, besar dan kecil. Hadas besar diantaranya junub, haid, dan nifas. Dan di sini kasus haid. Maka orang yang berhadas besar ini tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Tetapi dia diperbolehkan khusus untuk yang haid untuk membaca Al-Quran, tilawah. Dengan mushaf boleh enggak? Boleh. Tetapi dengan syarat tidak boleh menyentuh secara langsung walaupun dia berwudu. Iya. Yeah. Adapun bagian junub, laki atau perempuan, junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi boleh membaca doa dalam Al-Quran dengan niatan doa, bukan tilawah. Jelas enggak di sini atau kecepatan? Jelas. Ikhwan jelas. Akhwat jelas semuanya. Nah, jadi sampai mana tadi? Hadas besar dan hadas kecil. Orang baru kencing, baru tidur nyenyak. Tidur nyenyak kan berhadas. Dianggap berhadas ya. Nyenyak dalam artian dia imma dia ngiler, imma dia ngigo, imma dia ngorok, imma dia ngelindur dan seterusnya. Maksudnya udah dalam itu tidurnya, maka dia berhadas. Enggak boleh menyentuh mushaf kecuali wudu dulu. Enggak boleh sholat kecuali wudu dulu. Begitu kan? Gitu. Jadi wanita haid boleh membaca Quran tanpa menyentuh mushaf, dan boleh membaca Al-Quran lewat handphone dengan menyentuh handphone. Nah, terus gimana menyentuh screen? Gak apa-apa, karena pada akhirnya screen ini bukanlah khusus untuk Al-Quran, ya kan? Beda dengan mushaf, kertasnya khusus untuk Al-Quran. Gak mungkin antum gini-giniin, oh beda, lain keluar aplikasi, enggak mungkin, ini buku gitu kan, mushaf. Maka dibedakan kalau untuk handphone, wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Panjang sekali. Ini ada dari Pertamina pertanyaan. Jika saya sudah bertaubat atau berhijrah dan saya hendak melaksanakan pernikahan. Masya Allah, bikin panas sebagian orang nih, pernikahan terus ngomongnya. Tapi ortu saya tidak setuju jika pernikahan atau walimahnya dilakukan dengan syariat Islam. Jadi pernikahan tetap dilaksanakan secara dengan ikhtilal tuh. Itu kenyataannya gitu kan. Satu. Ada keterangan di bawahnya, ada footnote. Calon pasutri sudah ngaji sunnah dan sudah hijrah. Ortu masih awam ilmu agama atau belum ngaji. Satu, apakah semua dosa selama pertingkahan tersebut akan ditanggung semua oleh pasutri? Dua, jika pasutri bertaubat dengan sungguh-sungguh, apakah efek dosanya akan menghambat ridha Allah dan mengundang murka atau balasannya untuk kehidupan pasutri tersebut? Bentar. Sebelum ke itu, boleh enggak ada pernikahan seperti ini? Itu dia. Ya. Di sini lihat di maslahat dan madaratnya, ya. Ketika ini kalau misalnya ditahan untuk tidak menikah, fitnahnya lebih besar nanti. Ya, fitnahnya bisa bukan enggak mesti, tapi bisa lebih besar. Tinjau lagi. Kadang laki-laki udah kadung sayang sama calonnya ini dan sebaliknya juga. Ya. Kalau diundur nikahnya, nunggu sampai orang tuanya dapat hidayah, enggak tahu hidayatullah kapan, hidayahnya kapan. Kalau dipisahin sakit hati itu. Ya. Karena susah sekarang akhwat yang punya manhaj sunnah nyari ikhwan sunnah juga mau nikah sama dia itu enggak semudah orang umum, ya. Ya jadi bakal pikir akhwat itu. Kalau saya batalin emang ini belum tentu yang lain mau gitu sama saya. Iya kan? Itu mikir juga kayak gitu kadang-kadang. Gimana nih, ya kan? Nanti kalau dibatalin udah hati itu sakit banget, terfitnah, mungkin trauma. Ya, dan seterusnya. Atau mungkin bakal tetap melanjutkan hubungan walaupun enggak nikah, biarin. Malah jadinya kayak gitu jadinya. Mafsadnya besar. Maka kalau memang ditakutkan mafsadnya lebih besar, maka udahlah. Lanjut aja. Dan usahakan diminimalisir. Diusahakan aja. Kalau memang enggak bisa ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kan setelah nikah nanti melanjutkan ke hubungan yang syar'i insyaallah. Ya. Pertama, apakah semua dosa selama pernikahan itu akan ditanggung semua oleh pasutri? Ini karena dihalangi oleh orang tua, maka Allah alam kembalinya ke orang yang menghalangi. Ya, karena ini terpaksa udah. Daripada fitnah lebih besar, kalau enggak terjadi pernikahan, perempuannya nanti zina lagi atau berzina hati, berzina mata, berzina dan seterusnya, maka udah. Jadi kembalikan dosanya kepada orang yang melarang. Jika pasutri bertaubat dengan sungguh-sungguh, apakah efek dosanya akan menghambat ridha Allah dan mengundang murka balasannya untuk kehidupan pasutri tersebut? Tidak mesti. Tetapi tentu gini. Mau efek dosa kayak mau enggak, yang penting kalau antum sudah jadi suami dan sudah jadi istri, pasti fitnah besar, nanti pasti ada ujian. Jadi jangan kabur dari ujian. Jangan dikira habis nikah pasti enggak ada godaan. Ini siapa kira? Lemah lebih besar dan lebih sulit gitu. Ya, godaan dunia, godaan perempuan, godaan ini, godaan lebih benar, lebih sulit. Ya. Jadi kalau memang itu kenyataannya dan fitnah nanti kalau enggak nikah lebih besar, maka udah ikutin aja dan maksimalkan usaha. Kalau enggak bisa ya udah, terusin aja. Dan nanti insyaallah semoga Allah beri taufik dan terus doakan kepada orang tua tersebut. Ini panjang-panjang masyaallah. Ini perempuan-perempuan rata-rata akhwat yang bikin pertanyaannya. Ini Pak, subhanallah panjang-panjang. Anak kayak membaca diary ini. Ah, panjang lagi masyaallah. Subhanallah. Ustaz aku tidak ingin bertanya. Ini titiknya mana, koma mana? Ustaz aku tidak ingin bertanya. Hanya ingin minta doa agar dihapus dosa-dosaku dan dikembalikan aku dari kelalaianku, agar terhindar dari hati yang lalai dan malas. Entah kenapa hati aku sering gelisah, karena mungkin belum nikah. Itu dari saya, ya. Anak enggak tahu nih udah nikah belum nih. Ya. Biasanya gitu. Hati sering gelisah karena belum nikah. Tapi udah nikah kenapa gelisah? Karena mikirin suaminya pasti punya hubungan lain, gitu kan gitu. Doakan agar aku rindu dan sering datang kajian lagi dan bisa menjadi anak yang solehah. Insyaallah, amin. Terima kasih atas ilmu taubatnya, masyaallah. Oh ya, tambahan, masalah jin, aku pernah mimpi buruk dan alhamdulillah aku bangun terkaget-kaget. Jangan-jangan nih juga abis itu lempar-lempar botol khamr juga, kan? Hah? Pas aku baca doa istighfar dan ta'awudz, ada yang keluar dari kepalaku seperti angin. Apakah itu benar jin masuk dalam tubuhku? Ya mungkin. Saya nggak tahu karena ketika itu saya nggak ngeliat, ya. Tapi sepertinya begitu, ya. Biasanya seperti itu, ya. Istighfar, taubat, kemudian seperti ngantuk, oh, itu menguap besar gitu. Kadang-kadang kalau antum taubat dari suatu dosa, antum sebut dosa itu setan yang hinggap dosa itu ngerasa dia. Tiba-tiba antum nguap besar gitu. Itu setannya mulai keluar insyaallah, ya. Dan semoga ini akhwat sepertinya, ya. Ini insyaallah ada tulisan Kiki di sini. Oh, ini nama produk ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa teman kita ini, saudari kita ini, dan mengembalikan kepada majelis ilmu dan menjauhkan dari hati yang lalai dan malas. Dan semoga kalau memang dia belum nikah dan sepertinya dari bahasa dan juga dari bentuk tulisannya belum nikah dia ini, semoga Allah terpertemukan dengan jodohnya yang saleh insyaallah taala. Allahumma amin. Ya. Dan diaminkan oleh malaikat insyaallah. Dan semoga Allah kabulkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ini juga dari Kiki juga ini. Dahulu ada teman kantor akhwat yang sering telepon-teleponan dan serius pulang kerja bareng serta keluar makan siang dengan mantan pacarnya. Ini lagi pacaran apa lagi mantan? Atau udah mau manten? Ini amanan yang benar nih. Ana udah ngingetin, tapi dia tetap lakukan hingga suatu ketika ana kasih tahu suaminya. Oh, jadi udah punya ini. Oh, udah punya suami. Dan dia akhwat ngaji bukan? Gak ada keterangan di sini. Dan akhirnya teman ana diminta berhenti kerja oleh suaminya. Ya, bagus, alhamdulillah. Sampai sekarang kali ya, ini disingkat. Sampai sekarang ana merasa bersalah seperti termasuk orang yang menuduh berzina seseorang, padahal setahu ana dia hanya sebatas berhubungan lewat telepon, makan dan tidak berzina seperti umum. Ya, jangan tuduh dia berzina, jangan. Tapi teman ana tidak marah dengan apa yang ana lakukan. Sampai sekarang masih berteman baik meski dia tahu ana yang bilang ke suaminya, tapi dia tidak menegur atau marah. Ya Allah, kulihat alhamdulillah semua fine-fine aja, ya udah alhamdulillah. Udah selesai kan Mbak Kiki, ya? Insyaallah, ya. Udah cukup. Ya, ini sebenarnya ini enggak ada pertanyaan ini. Enggak ada. Ini cuma pengen mengungkapkan aja. Tapi alhamdulillah ibrohnya besar. Ya, ibrohnya adalah jangan sembarangan berzina, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Orang tua saya terkendala keadaan yang menurut beliau sangat sulit, padahal secara ekonomi tidak terlalu sulit atau miskin karena memiliki properti yang disewakan. Tetapi beliau memuji terkadang sangat berlebihan harta-harta orang kafir sampai melakukan hal yang melanggar syariat, seperti pelaksanaan ibadah beliau sangat saleh, tapi urusan dunia begitu cinta. Apakah saya harus menyikapi dengan tidak peduli mengingat ilmu agama beliau sudah sangat baik? Terima kasih. Gimana dia, bapaknya ini, orang tuanya ini, ekonominya oke. Karena memiliki properti yang disewakan. Ya itu udah bagus itu, alhamdulillah. Kita malah yang nyewa properti sekarang ini. Kan? Beliau memuji orang kafir, harta orang kafir. Memuji skill, harta orang kafir, kelebihan orang kafir, itu termasuk kurangnya barok terhadap orang kafir. Ya, kurangnya barok terhadap orang kafir. Maksud memuji di sini terkagum. Memang mengagumkan, ada ikan di comberan di Jepang, ya. Memang itu mengagumkan, dan kita mendambakan ada gitu di Ciliwung gitu kan. Bukan hanya sapu-sapu doang. Tapi kalau bisa sembunyikan perasaan itu. Jangan diungkap. Kenapa? Ketika kita ungkap, itu berarti menunjukkan udah lama terpendam. Kemudian kalau sering diungkap, semakin kita kagum lama-lama. Ya. Jadi jangan, ini berarti sang orang tua ini hafizahullah atau hafizahullah, ya, itu kurang sisi baroknya. Ada keterkaguman dengan orang kafir dan keterkaguman tersebut tidak dipendam, tidak dibumi hanguskan, tetapi dipelihara dan diucapkan. Urusan dunia begitu cinta, tapi ibadah beliau sangat soleh. Ini banyak orang seperti ini. Sekarang maksud dari urusan dunia begitu cinta itu apa? Kalau maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam berdagang, enggak masalah, malah bagus. Berdagang sungguh-sungguh dengan akhlak yang baik, bagus. Untuk mencari penghasilan bagus. Tapi kalau misalnya urusan dunia begitu cinta, maksudnya adalah sampai melalaikan beberapa ibadah misalnya. Kemudian juga sampai yang haram tetap aja dilanggar demi mendapatkan kepuasan duniawi, maka ini baru buruk. Ini menunjukkan sholatnya tidak begitu baik, gitu kan? Apakah saya sebagai anaknya harus menyikapi dengan tidak peduli? Mengingat ilmu agama beliau sudah sangat baik, ya tetap nasihati, tetap ingetin dengan cara yang tidak menyakiti orang tua kita. Semua dari kita punya sesuatu yang kita enggak setuju pada orang tua kita, ada pasti. Beda otak, beda kepala, beda pendapat. Ya, jadi tetap dinasihati orang tuanya dengan cara yang tidak menyakitkannya. Anda pernah mendengar cerita tentang Nabi Adam yang mengatakan bahwa, kayak kajian Faidul Faid enggak ada ya? Enggak cukup waktunya. Ya. Bahwa bagaimana syaitan dapat menggoda Adam dan Hawa ketika itu di surga, padahal syaitan telah diusir Allah dari surga. Caranya ya, itu gaib. Ya, sesuatu yang gaib. Ya. Ada yang menyatakan sebagaimana di Bible kalau enggak salah, menjadi ular. Setan atau jin itu, iblis itu menjadi ular. Makanya kalau antum lihat di beberapa ya beberapa pembahasan Christianity itu, ular dilambangkan sebagai devil, iblis, evil, apa? Iblis maksudnya inilah yang menggoda Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam. Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Jadi iblis itu masuk ke dalam surga gitu. Ya, kemudian ngomong. Ya, antum kalau lihat di film-film buatan orang-orang barat seperti itu juga. Ular ngomong dan seolah-olah dia adalah setan, iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Iya. Tapi wallahu alam, kita tawakuf, anak pribadi enggak tahu, tetapi kalau melihat penjelasan dari ulama bahwasanya yang namanya setan ketika berbisik tidak harus berada di tempat itu, gitu loh. Ya. Setan untuk membisikkan manusia tidak harus berada di tempat manusia itu. Ya. Dan tata cara gimana? Ini hal yang gaib yang kita tidak bisa menalarkannya. Menalarkannya susah. Kalau di Bible itu yang digoda oleh iblis adalah perempuannya. Kalau di Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam yang pertama digoda. Ya. Dan janjinya juga beda antara Bible dengan Al-Quran. Kalau versi Al-Quran, apa supaya kamu jadi apa? Versi Islam, jadi malaikat. Kalau versi Bible gimana? Lupa, masya Allah. Anda lupa. Ala kulli hal, tentang bagaimana setan menggoda itu juga seperti bagaimana setan menggoda kita. Ketika kita digoda setan, apakah kita sedang melihat setan? Tidak ada, nggak tahu nggak di mana dia. Entah di sana, entah lagi nongkrong di sana, terus bisikin lewat sini, nggak tahu. Hal seperti ini gaib dan tata caranya tidak sesuai dengan logika kita. Jadi tentang bagaimananya hanya Allah yang lebih mengetahui dan menguasai. Satu, apakah membaca doa dari Al-Quran saat sujud termasuk larangan membaca ayat Al-Quran saat sujud? Ini permasalahan yang merupakan khilafiyah, namun yang sahih adalah membaca doa dari Al-Quran saat sujud itu termasuk sunnah dan diperbolehkan. Memang kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' atau sujud, bukan tempatnya membaca Al-Quran. Ya. Tetapi ketika ada doa yang kita ambil dari Al-Quran dan kita taruh di sujud, maka itu diperbolehkan dengan niatan doa, bukan dengan niatan tilawah. Itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Gitu ya. Jadi boleh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada di surat Al-Quran, ya, Al-Baqarah. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan semua doa dalam Al-Quran dengan niatan apa? Bukan sedang membaca Al-Quran. Sehingga ketika itu membaca tidak memerlukan tajwid, melainkan hanyalah doa biasa. Anda mohon nasihatnya. Bapak Anda adalah seorang pegawai di BPR, BAPER, Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Anda telah mengetahui bahwa riba itu haram. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nasihati. Yaitu nasihat Anda kepada akhwat ini, nasihati dia. Gitu kan? Terus gimana nasihatinya? Setiap pemilik rumah mengetahui isi rumah. Maksudnya, Anti lebih tahu gimana cara menasihati Bapak Anti. Ini perempuan mudah-mudahan yang jawab, yang nantanya. Gimana cara menasihati bapaknya? Ya, sambil mijitin misalnya. Ya. Atau sambil melayani, ya. Coba dinasihati, dan sebelumnya tentu didoakan minta sama Allah supaya bapaknya ini mendapat hidayah, dan memang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada sang bapak dan menjadikan bapak ini tidak bekerja di bank atau perusahaan ribawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar seorang imam hendaknya bukan yang dibenci kaumnya? Sahih. Seburuk-buruk imam adalah yang dibenci oleh kaumnya. Imam yang dimaksud imam masjid. Ya? Iya. Apakah benci tersebut berupa benci syar'i atau segala jenis? Umum, segala jenis. Kecuali jika imamnya soleh dan rakyatnya benci sama dirinya. Tapi enggak terjadi itu. Di dunia ini sulit dapat imam yang soleh, adil dan kaumnya membencinya. Sulit ditemukan. Sulit ditemukan. Kecuali kalau kaumnya ini kafir, ya. Apakah bila satu orang di antara kaum membenci imam tersebut karena bacaannya yang kurang baik? Oh, ini berarti imam. Meskipun kaumannya suka saja dengannya, ini juga dibilang imam yang dibenci. Enggak, bukan imam yang dibenci kaumnya kalau cuman 1-2 orang doang. Apalagi kalau cuman masalah-masalah individual pribadi, enggak. Jadi yang dibenci itu oleh orang-orang belakang itu baru benci, enggak suka semua. Dan ini terjadi, ada juga di beberapa tempat. Imam ini keras kepala. Ya, masjid harusnya diwakafin, dia yang ngatur, belum diwakafin. Akhirnya jadi milik apa aktenya, jadi milik dia atau keluarganya. Dibenci gak sama orang-orang jemaah? Dibenci sama jemaah ini. Karena apa? Curang. Memanipulasi. Gitu kan? Semua makmum di belakangnya sebelum sama dia karena tingkah akhlaknya. Walaupun bacanya bagus. Ini seburuk-buruk imam nih. Ini yang dimaksud. Di antaranya. Ya, juga ada imam yang sombong. Ya, dan kemudian dia harus, pokoknya saya yang jadi imam. Gak boleh yang lain. Dan kalau ada yang lain di daerah depan imam ini duduk, dia pandang dengan sinis. Sampai kena ain itu orang itu yang duduk itu. Ya. Nah, ini juga imam yang dibenci oleh rakyat atau masyarakat atau makmum maksudnya. Ya. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya di kantor tidak pernah sholat. Atasan. Ini T-nya kok kayak huruf salib gini ya. Ukhti ya. Atasan saya di kantor tidak pernah sholat. Kami anak buahnya muslim semua. Namun yang ikhwan merasa segan untuk mengajaknya karena pembawaannya angker. Dirukiah dong kok gitu ya. Dan lebih banyak bergaul dengan karyawan Nasrani dan perokok berat. Ini dirukiahnya orang nih. Tapi gak bisa dirukiah langsung. Dibayakin. Para ikhwan meminta akhwat yang mengingatkan. Ya ini malah gimana sih? Ini aduh kok malah akhwat yang dijajakan? Gimana? Namun kami khawatir disangka modus. Karena atasan kami belum menikah. Ini nih banyak setannya nih. Ya. Belum nikah, ya perokok berat, deket sama orang kafir, pembawanya angker, gak sholat, itu dirukiah itu, udah keluar semua itu. Ya. Apakah jika kami abaikan, kami termasuk mendiamkan kemungkaran? Iya. Benar. Sementara kami menginginkan pemimpin muslim yang rajin sholat dan baik akhlaknya. Benar. Termasuk mendiamkan kemungkaran kalau diabaikan. Tetapi, yang namanya menasihati itu ada caranya, ada waktunya, ada frekuensinya juga. Ya, udah didoakan belum istighosah kubro, didoakan hidayah kepada dirinya, gitu kan? Bukan tidak mungkin bos ini atau atasan ini dapat hidayah, bukan tidak mungkin, mungkin, ya. Akan ada, insya Allah kalau misalnya Allah kehendaki, ada caranya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah buat dia. Sekarang tugasnya ikhwan, bukan tugas akhwat. Tugasnya ikhwan adalah menasihati. Dengan caranya, angker si angker, cari caranya, Enggak mungkin enggak ada caranya. Ya. Jangan didiamkan. Takutnya kalau didiamkan nanti musibah menimpa satu perusahaan ini. Ya, bisa jadi. Ya, udah pernah ana tuturkan hadis Abu Bakar di sini. Kalau didiamkan, enggak ada yang mau ngomong, musibah nantinya. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan dengan frekuensi yang berkala terus. Dalam Mu'jam Ibnu Muqri' hadis Abu Bakar juga disebutkan dulu di zaman Bani Israel, namun ini sanadnya dhaif jiddan, ya. Sanadnya dhaif jiddan. Menafsirkan hadis yang tadi ana sebut. Itu dulu di Bani Israel ada kemungkaran dicegah. Ada kemungkaran dicegah. Kemudian ada kemungkaran, udah bosan. Ada kemungkaran lagi, enggak dicegah. Lama-lama bosan orang. Ini yang bakal menyebabkan kehancuran. Jadi yang namanya nahi munkar itu konsisten. Bukan sekali-kali aja pas lagi ada moodnya, ya. Tapi begitu aja insyaallah. Iya. Cukup, ya. Ini ana sebenarnya bawa sesuatu untuk ada 4 keping DVD, ya, apa untuk penanya, ya. Saya pilih aja lah, ya. Tapi saya enggak tahu siapa aja ini, namanya aneh-aneh, ada Kiki, ada Pertamina, ada apa gitu kan. Rata-rata ada Kiki, udah ada 4 Kiki di sini, masyaallah. Nah, itu DVD cuman isinya cuman buat murattal aja hafalan dia. DVD Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dan Syekh Misail Rasid per halaman MP3. Saya pilih akhwat yang kelihatannya paling menderita di sini, siapa, ya? Ini semua, ini perempuan semua yang nanya nih. Ikhwan, ada yang nanya enggak? Ada. Oh. Nah, enggak tahu nih siapa yang tulisan akhwat, yang tulisan ikhwan. Subhanallah, amin. Siapa kira-kira, ya? Ini yang aku ingin bertanya, hanya ingin minta doa agar dihapus dosa-dosaku. Ini, ya, ingat ini, ana sebut pertanyaannya. Masalah jin, aku pernah mimpi buruk tuh yang tadi tuh. Alhamdulillah aku bangun terkaget-kaget, terus aku pecahkan. Enggak, ya. Ini yang akhwat ini dapat insyaallah. Nanti buat di Android, di HP dengerin, ya, buat hafalan. Kalau mau ngapain Al-Quran. Kalau enggak mau harus hafal, ya. Kemudian orang tua saya terkendala keadaan yang menurut beliau sangat sulit. Padahal secara ekonomi tidak terlalu sulit atau miskin. Ini juga dua, ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Kiki, ya. Dahulu ada teman kantor akhwat yang sering telepon-teleponan. Ini orang-orang kantor nih harus sering-sering dengar Al-Qur'an nih. Ya, karena banyak bercampur baur mereka. Oh, juga di sini atasan saya di kantor tidak pernah sholat. Ini ikhwan atau akhwat yang nanya? Akhwat, ya. Gak ada ikhwan, gak ada ngaku, berarti akhwat. Tapi 4-4-nya ini saya kasih nanti insyaallah buat akhwat. Kita tutup, nanti saya taruh situ sini DVD-nya. Satu DVD kecil doang, keping doang. Isinya Syekh Misail Rasid dan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi per halaman, per page. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah pekan depan kita lanjutin lagi dengan ayat 219 insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.